mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Pak Henry Pemegor sudah di sini 2 hari. Kemarin dia memberikan workshop kepada para mahasiswa LIP di sini tentang bagaimana menerjemahkan, tentang tips menerjemahkan, dan secara khusus berlatih menerjemahkan dengan satu naskah dari Marcel Proust, penulis Perancis. Lalu hari ini dia akan ceramah secara khusus tentang buku ini yang bisa Anda dapat di toko buku Sadur, tentang sejarah terjemahan di Indonesia dan Malaysia, dan kita berharap bisa mendapat masukan dari teman-teman semuanya. Kurang lebih seperti itu tadi yang dikatakan Mari. Bagus. Baik teman-teman, kita punya waktu kurang lebih 2 sampai 2 setengah jam maksimum. Di sini sudah ada penyunting buku setebal bantal ini yang ada di sebelah saya, tetapi saya sendiri berpendapat buku ini sangat penting karena belum pernah ada satu penerbitan gitu yang berusaha mengumpulkan seluruh, mungkin tidak tepat seluruhnya, tapi satu upaya yang sangat besar, mencakup satu isu yang sangat luas tentang sejarah penerjemahan di Indonesia dan juga Malaysia. Nah, hari ini berbeda dengan kemarin, di mana kemarin adalah workshop yang kurang lebih sangat teknis gitu tentang bagaimana menerjemahkan. Hari ini kita akan berbicara tentang mungkin aspek-aspek yang lebih luas daripada sekedar praktik atau proses menerjemahkan, tapi kita akan mencakup aspek-aspek sejarah, aspek sosial juga mungkin dari penerjemahan di Indonesia. Nanti Henry akan bicara duluan tentang buku ini, saya kira salah satunya, tentu saja ada bagian-bagian yang ditambah. Lalu saya akan memberikan komentar tidak secara khusus tentang buku ini, tetapi saya akan memberikan komentar berdasarkan pengalaman saya menyunting terjemahan dan proses penerjemahan yang saya ketahui, yang sekarang dipraktikkan di Indonesia. Bagaimana penerbit bekerja, bagaimana penerjemah bekerja, bagaimana penyunting bekerja, dan seterusnya. Sambil merespon apa yang disampaikan Henry nanti, kurang lebih 1 jam maksimum kita berdua. Lalu kemudian kita ingin tanggapan, pertanyaan, saran dari teman-teman yang hadir seluruhnya. Oke, Henry, silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi saya akan membicarakan buku Sadur yang pernah saya edit, yang terbit tahun lalu. Tetapi saya akan juga memberikan pembahasan lebih luas mengenai terjemahan pada umumnya, terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, antara lain bahasa Prancis ke dalam bahasa Indonesia. Jadi pertama-tama yang harus diamati adalah pentingnya terjemahan di Indonesia. Kalau kita masuk satu toko buku yang besar seperti toko buku Gramedia di Jakarta, juga orang di Gramedia di Jogja, itu gampang menyaksikan betapa penting terjemahan. Kalau kita melihat bukunya satu persatu di macam-macam bidang itu, tentunya ada bidang di mana tidak terjemahan atau jarang, misalnya dalam bidang tata boga, kebanyakan itu cuma masakan Indonesia dan ditulis oleh orang Indonesia. Tapi juga di pertanian, itu terutama buku-buku asli Indonesia. Tapi di segala bidang lain, bidang agama, bidang filsafat, bidang sastra, dan bidang ekonomi sosial, politik, dan segala macam, terjemahan, jadi buku-buku hasil terjemahan, itu barangkali merupakan 50 atau 60% dari seluruh penerbitan. Nah, itu angka yang sangat luar biasa besar. Lebih besar daripada di kebanyakan negeri yang lain. Dan di antara terjemahan-terjemahan itu yang dibikin kebanyakan dari bahasa Inggris, tapi juga dari bahasa macam-macam, ternyata bahasa Prancis itu sampai peringkat keempat, sesudah tentunya bahasa Inggris yang paling penting, tapi bahasa yang kedua itu bahasa Jepang. Kenapa bahasa Jepang itu? Karena manga. Karena ribuan manga yang diterjemahkan. Dan manga begitu populer, luar biasa populer, sampai ada orang Indonesia yang sekarang ini menulis manga dengan nama samaran Jepang. Jadi bahasa Jepang itu yang kedua, bahasa Arab ketiga karena di bidang agama tentunya. Dan sebenarnya bisa kita pergunakan kenapa tidak, bukan di bidang yang lain. Dan bahasa Prancis merupakan bahasa yang keempat. Kenapa bahasa Prancis? Barangkali karena tradisi pendidikan di zaman Belanda, di mana orang-orang yang masuk sekolah Belanda itu belajar bahasa Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Dan Prancis merupakan salah satu bahasa yang penting. Tapi terutama saya kira karena bahasa Prancis, karena sastra dan filsafat Prancis itu sangat terkenal. Juga Prancis atau budaya Prancis pada umumnya itu sangat terkenal dan sangat digemari oleh orang Indonesia. Jadi saya kira yang menjadi bahasa Prancis populer itu bukan saja Molière, tapi juga Zidane, juga Chanel dan lain-lain. Ohnya bahasa Prancis itu sampai peringkat keempat dan ya cukup banyak buku-buku di bidang sastra, filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang diterjemahkan dari bahasa Prancis. Nah fenomena itu, terjemahan itu sangat luar biasa panggil. Tapi fenomena itu sama sekali bukan fenomena baru di Republik Indonesia, tetapi sudah berlangsung selama 10 abad, paling sedikit. Di zaman lalu, bahasa-bahasa yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa-bahasa Nusantara, ialah bahasa Sanskerta, Arab, Parsi, Urdu, Tionghoa, Jepang, bahasa-bahasa Eropa, berbagai bahasa Eropa termasuk bahasa Rusia. Dan segala bahasa asing itu diterjemahkan ke dalam kira-kira 10 bahasa lokal, bahasa dari Aceh, Aceh, Minang, Melayu tentunya, Sunda, Jawa, Bali dan lain-lain. Itu berlangsung selama 10 abad dan dalam segala bidang. Dalam bidang agama, bidang sastra, tapi juga dalam bidang-bidang politik, ilmiah dan lain-lain. Jadi fenomena terjemahan itu luar biasa penting dari zaman dulu. Dan semua orang bisa menyaksikan itu, tapi semua orang bisa juga menyaksikan bahwa terjemahan sebagai satu fenomena yang luar biasa penting itu belum pernah diteliti secara tuntas. Belum pernah ada satu buku atau satu upaya dalam bentuk apapun untuk mengeksplorasi terjemahan dalam segala bidang, dari segala bahasa, pada segala masa. Dan sebenarnya pada waktu saya mulai merintis proyek ini, saya juga membaca mengenai terjemahan pada umumnya, juga membaca mengenai terjemahan dari bahasa yang lain ke dalam bahasa yang lain lagi. Dan baru saya tahu bahwa di negara apapun rupanya, dengan barangkali perkecualian Tiongkok, rupanya belum pernah ada upaya untuk meneliti keseluruhan terjemahan di satu negeri. Misalnya, belum pernah ada satu buku yang terbit mengenai segala terjemahan yang pernah dilakukan ke dalam bahasa Prancis dari segala bahasa asing ataupun ke dalam bahasa Jepang dan sebagainya. Nah, jadi atas dasar pemikiran itu, saya mendapat ide yang kurang waras menyusun buku ini, yaitu mengumpulkan sejumlah orang yang mampu menulis mengenai segala aspek terjemahan yang pernah dilakukan ke dalam bahasa-bahasa Indonesia. Di zaman sekarang ini dengan adanya internet dan email, proyek itu sebetulnya bisa dilakukan. Dalam arti saya menyusun daftar isi ideal menurut saya dari segala sesuatu yang harus diteliti, segala sesuatu yang harus dibicarakan, segala bahasa yang harus diikuti. Dan atas dasar daftar isi itu saya kontak sekitar 100 pakar di seluruh dunia yang sudah terkenal karena mereka ahli bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno terjemahan dari satu buku ke yang lain. Pokoknya saya menghubungi pakar sampai hampir 100 di seluruh dunia dengan permintaan supaya mereka mengisi salah satu artikel itu. Dan jawabannya itu sangat positif. Tentunya ada orang yang tidak bersedia, ada yang tidak menjawab, ada yang mengatakan akan, tapi tidak akan. Tidak pernah jadi tentunya. Tapi akhirnya ada 60 orang yang ikut menyumbang pada buku ini Jadi buku ini saya edit, nama saya tampil di sini, tapi sebetulnya yang tulis 60 orang lain. Dan meskipun jelas ada lowongan malah yang sangat besar, jadi banyak sekali topik yang tidak dibicarakan di sini, padahal seharusnya informasi juga. Jadi terkumpul satu buku yang boleh dikatakan sejarah terjemahan di Indonesia dan Malaysia sepanjang abad. Pada waktu saya menyusun daftar isi buku ini, saya memilih untuk tidak membicarakan aspek-aspek linguistik dari terjemahan. Kan aspek linguistik itu justru yang paling sering dibicarakan. Jadi bagaimana kesulitan atau bagaimana metode dan seterusnya menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Prancis ke Indonesia dan lainnya. Nah, semua aspek linguistik itu saya kesampingkan, karena yang mau saya perhatikan ialah dampak budaya terjemahan. Jadi apa yang diterjemahkan, bagaimana diterjemahkan, dan bagaimana pengaruhnya atau dampaknya terhadap kebudayaan Indonesia, bagaimana hasilnya dalam kebudayaan Indonesia, dan bagaimana semua karya yang diterjemahkan itu menyumbang pada peradaban Indonesia. Nah, kalau kita memperhatikan secara Indonesia pada umumnya, kita dengan mudah bisa melihat ada tiga babak yang terpenting, yang biasanya dalam sejarah disebut zaman Hindu-Buddha, kemudian zaman Islam, dan kemudian zaman modern atau zaman kolonial, zaman republik dan lain-lain. Pada setiap babak itu, pada setiap mulainya babak itu, terjadi satu proses dengan lima unsur. Yang pertama, pemasukan atau perpindahan satu agama. Kedua, satu bahasa. Ketiga, satu tulisan. Keempat, kosakata. Dan keempat, berbagai teks. Jadi misalnya pada waktu masuk atau mulanya zaman Hindu Buddha, pada era ini, masuk tentunya masuk agama Hindu dan agama Buddha. Disusul dengan dipinjam atau dimasukkan, diperkenalkan di sini, bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu dipakai dalam berbagai prasasti di Indonesia, di Sumatera, di Jawa, dan lain-lain. Nah, kemudian masuk juga aksara dari India, aksara Pallawa, aksara Kawi, yang juga dipergunakan pertama-tama untuk bahasa Sanskerta, tapi kemudian untuk bahasa-bahasa lokal. Jadi banyak bahasa lokal yang ditulis dalam satu alfabet, satu sistem aksara yang keturunan dari India. Dan itu bukan cuma aksara Jawa yang terkenal, tapi juga Sunda, Bali, Madura, tapi juga Batak, juga Bugis, dan beberapa yang lain, juga Melayu Kuno misalnya. Keempatnya, banyak kosakata atau banyak kata dari India, dari terutama dari bahasa Sanskerta, yang masuk ke dalam bahasa-bahasa Indonesia. Dan yang kelima, banyak teks yang diterjemahkan dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lain. Sebenarnya pada waktu itu pertama dalam bahasa Jawa Kuno. Nah, kemudian pada babak kedua, pada zaman Islam, mulainya zaman Islam, nah tentunya satu agama yang baru masuk ke Indonesia, yaitu agama Islam, disusul dengan berdampingan dengan satu bahasa, bahasa Arab, kemudian satu tulisan Arab, sistem tulisan Arab itu yang dipakai terutama dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi, tapi juga dalam bahasa Sunda, Jawa, Pegon, dan juga dalam beberapa bahasa yang lain, misalnya bahasa Wuyu, Buton, itu juga dalam tulisan Jawi, bahasa Aceh, bahasa Minang, ada beberapa yang lain yang juga ikut tertulis dalam tulisan Arab. Ketiganya itu jelas banyak sekali kata-kata dari bahasa Arab itu yang dipinjam ke dalam bahasa Indonesia, dan banyak sekali teks, terutama teks agama, tapi juga teks sastra yang diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Nah, pada periode yang ketiga, periode berikut, jadi periode kolonial atau periode modern, fenomenanya itu agak lain, dalam arti tidak ada perbedaan agama. Jadi tentunya agama Kristen, Katolik dan Protestan itu masuk sedikit-sedikit ke Indonesia, tapi jelas tidak begitu banyak, tidak bisa dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, ataupun Islam. Juga bahasa Belanda tidak masuk ke Indonesia, atau dalam dalam jumlah dalam kadar yang sangat kecil dibandingkan dengan bahasa Sanskerta dan bahasa Arab sebelumnya. Tetapi yang penting, dan itu sangat penting, ialah tulisan Latin masuk ke Indonesia dan boleh dikatakan menghapuskan segala tulisan yang sebelumnya. Dan fenomena itu sangat penting karena tentunya Indonesia menjadi salah satu negeri di dunia, antara paling banyak negeri dunia yang menggunakan tulisan Latin, tetapi juga dengan hilangnya tulisan Jawi. Soalnya perpindahan dari tulisan Jawi atau tulisan Arab ke tulisan Latin itu satu fenomena tersendiri yang sangat penting yang perlu dibahas, tapi bukan topiknya hari ini. Cuma sebagai catatan kaki lah. Dengan mengadopsi tulisan Latin daripada tulisan Arab untuk menulis segala teks termasuk teks agama, orang Indonesia boleh dikatakan hilang satu unsur kepribadian Islamnya. Itu kurang disadari tapi memang sangat penting. Nah tentunya bersama dipinjamkan tulisan Latin atau dimasukkan tulisan Latin, banyak sekali kosakata asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, dan itu tidak berhenti mulai-mulainya dari bahasa Belanda, kemudian dari bahasa Inggris yang sekarang ini sampai kewalahan itu. Dan banyak teks yang diterjemahkan dari bahasa asing, dari bahasa Eropa ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu terutama. Teks mula-mula dari Belanda, tapi bukan, meskipun pada zaman Belanda, bukan cuma dari bahasa Belanda, tapi juga dari bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lain. Nah, kalau kita kembali ke masa lalu, tentunya yang penting ialah, dan itu yang paling banyak disarankan dalam buku ini, ialah apa yang diterjemahkan. Yang diterjemahkan barangkali di antara yang paling penting ialah teks agama. Dan ternyata buku ini disusun bukan secara kronologis, meskipun judulnya sejarah atau subjudulnya sejarah terjemahan, tetapi disusun dalam secara tematis. Jadi teks agama tersendiri, dan teks agama itu ada dua bagian yang terpenting, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Dan ternyata, nah nanti kita tentu ya apakah benar atau tidak, tapi menurut saya itu salah satu bagian yang terbaik. Dan itu bukan kebetulan, tapi karena ilmu terjemahan, seni terjemahan, sejarah terjemahan itu paling banyak disarankan oleh orang yang terjun bidang agama. Kalau kita melihat Alkitab dan Al-Qur'an sudah hampir 2000 tahun diterjemahkan, dan sudah 2000 tahun menimbulkan pemikiran dan teori mengenai terjemahan. Kalau Al-Qur'an agak lain, oleh karena Al-Qur'an itu selama berabad-abad tidak boleh diterjemahkan, jadi tentunya tidak menimbulkan teori terjemahan. Tapi meskipun tidak boleh diterjemahkan, pasti akan boleh diterjemahkan. Dan misalnya pada abad ke-17 Abdurrauf Singgen menerjemahkan satu tafsir yang sangat panjang, sangat terkenal, dan dalam tafsir itu setiap ayat Al-Quran dibisarkan, yang berarti juga bahwa setiap ayat Al-Quran ikut diterjemahkan beserta tafsirnya. Jadi meskipun Al-Quran tidak boleh diterjemahkan, tapi terjemahan di bidang agama sudah lama dibisarkan juga. Dan itu merupakan, oleh karena yang diterjemahkan ialah kata Tuhan, firman Tuhan, nah, oleh karena itu para penerjemah bidang agama sangat hati-hati menerjemahkan. Kalau penerjemah bidang sastra, kalaupun salah, ya tidak apa-apa kan, tidak ada yang tersinggung. Tapi kalau firman Allah salah diterjemahkan, ya itu menjadi masalah besar. Dan oleh karena itu teori terjemahan, dan kebanyakan buku atau banyak sekali buku-buku mengenai terjemahan disusun oleh ahli agama. Jadi agama merupakan satu bagian penting dari segala sesuatu yang diterjemahkan. Sastra juga sangat banyak. Sedangkan kelihatan di sini agak sedikit artikel, tapi itu sebagian merefleksikan keadaan yang nyata. Sedikit artikel mengenai ilmu, mengenai politik, mengenai teknik, atau mengenai hukum dan bidang-bidang yang lain. Saya tidak akan membicarakan kondisi terjemahan, kondisi mutu terjemahan atau juga penerjemah pada masa lalu, tapi saya mau pindah langsung ke keadaan sekarang ini. Kan seharusnya selama ini atau makalah ini atau apapun namanya atau program ini judulnya apa, sejarah dan tantangan masa depan. Jadi biar kita menghadapi tantangan masa depan. Nah, dalam situasi sekarang ini ada sesuatu yang sangat menonjol, ialah terjemahan itu tidak kalah kurang daripada masa lalu, malah makin banyak yang diketahui. Tapi ada perbedaan yang sangat nyata, yaitu dulu pada zaman lalu, baik pada masa yang paling kuno, pada zaman Hindu Buddha maupun pada zaman Islam, itu selalu ada satu kebijakan terjemahan. Itu selalu ada. Dan sampai zaman Soekarno ada juga satu kebijakan terjemahan. Tapi sesudah itu, mulai tahun 60-an, sama sekali tidak ada kebijakan. Jadi pemerintah itu melepaskan terjemahan pada siapapun mau melakukannya. Kalau kita misalnya pada zaman dulu, misalkan kembali ke zaman dulu, pada tanggal 14 Oktober 1996, ya, untuk pertama kalinya di Nusantara berlangsung acara pembacaan Wirata Parwa, buku pertama yang dapat diselesaikan dalam satu proyek penerjemahan Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno. Pembacaan itu terjadi di keraton Raja Dharma I di Jawa Timur, dihadiri oleh Raja sendiri, dan berlangsung selama, saya kutip, sebulan kurang semalam. Jadi berarti Raja pada waktu itu, Raja di Jawa Timur, pada tahun 1996, itu sudah satu milenium ini, menyuruh orang menerjemahkan satu karya, karena dianggap sangat penting untuk masyarakat. Kemudian menyuruh orang membacakan terjemahan itu di depan umum, dia sendiri menghadirinya, selama satu bulan penuh. Nah, coba bayangkan bagaimana sekarang ini bisa terjadi. Dan pada zaman Islam, itu juga ada kebijakan terjemahan. Dalam arti banyak sekali karya-karya Melayu misalnya, yang mulai dengan buku ini ditulis atas perintah Sultan Anu. Itu terutama di bidang agama. Tapi di bidang-bidang yang lain juga, kalau kita melihat misalnya perpustakaan yang pernah dimiliki oleh Sultan Badaruddin di Palembang, kita melihat buku-buku yang dimiliki oleh Sultan, buku-buku yang disuruh tulis atau suruh salin oleh Sultan, buku-buku yang ditulis oleh Sultan sendiri. Jadi ada kaitan langsung antara keraton, istana, dan sastra terjemahan. Nah, kemudian pada zaman modern, pada awal abad ke-20, yang menerjemahkan karya sastra dan karya yang lain ialah para pujangga, para candikawan masa itu. Bisa dengan gampang disebut sejumlah orang yang pernah aktif menerjemahkan, seperti Abdul Muiz, seperti Haji Agus Salim. Siapa Haji Agus Salim itu menerjemahkan dari bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Prancis. Muhammad Yamin, Sanusi Pane, Abdul Yasin, dan lain-lain. Semuanya ikut menerjemahkan. Kemudian tentu menerjemahkan. Nah, kemudian pada zaman Soekarno, boleh dikatakan bahwa masih ada satu kebijakan penerjemahan yang merupakan boleh dikatakan kesinambungan dari zaman sebelumnya, dari zaman Belanda, yaitu pemerintah itu menganggap diri bertanggung jawab atas apa saja yang diterjemahkan, dan menganggap sastra itu penting, pembacaan itu penting, pendidikan itu penting. Dan oleh karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan juga ada sensor yang sangat penting. Jadi ada karya-karya yang diupayakan supaya tidak diterjemahkan, itu malah dilarang. Dan waktu itu yang diterjemahkan itu orang-orang seperti Khair Anwar, Krisno Sumardjo, Idrus, Ramadhan Kaha, Mokhtar Lubi, Said Prosibi, dan lain-lain. Nah, ini sampai tahun 60-an. Setelah itu terjadi periode rezim Soeharto, di mana para cendekiawan, saya kira, dilucuti dari tanggung jawab sosialnya. Mereka tidak diperolehkan tampil, mereka tidak diberikan tanggung jawab apapun, dan mereka sehingga sampai mereka lepas tangan. Jadi sekarang ini, saya kira kita sukar menyebut seseorang pengarang yang terkenal yang menerjemahkan apapun. Apakah Gunawan Muhammad menerjemahkan? Apakah Umar Khayyam pernah menerjemahkan? Apakah ada orang sekarang ini yang sedang dulu yang menerjemahkan cerita kita? Para pengalaman sekarang ini menulis sebanyak para pengalaman dulu, tapi mereka sudah lepas tangan, mereka tidak menerjemahkan lagi. Dan di masa sekarang ini tidak ada satu lembaga di Indonesia, tidak ada satu institusi apapun, biarpun di pemerintah, biarpun di universitas atau di bidang yang lain, yang mempunyai tanggung jawab ataupun yang mempunyai wibawa, yang mempunyai tugas untuk membantu terjemahan, mengawasi terjemahan, memperbaiki, memperbanyak terjemahan. Dengan akibatnya, boleh dikatakan bahwa 100% terjemahan yang dilakukan di Indonesia sekarang ini merupakan bukan tanggung jawab, tapi merupakan prakarsa, hasil prakarsa para peneliti sendiri, yang tentunya tidak mempunyai kebijakan lain daripada memperoleh untung dari apa yang mereka terbitkan. Dengan akibat yang diterjemahkan itu bukan yang paling berguna, yang perlu paling diperlukan oleh masyarakat, tetapi yang bisa laku saja. Ada akibat yang lain, jadi tentunya akibatnya ialah yang bisa ditemukan di toko buku. Tadi saya mengatakan ada sekitar 50-60% terjemahan dari segala sesuatu yang diterbitkan. Nah, di antaranya itu kita bisa melihat bahwa sastra populer Amerika itu jauh lebih penting daripada sastra Indonesia modern sendiri. Itu sesuatu yang bisa disayangkan. Dan di segala bidang itu boleh dikatakan sama. Yang menjadi pokok atau pemandu penerjemahan di Indonesia ialah aspek komersilnya. Nah, satu akibat yang lain ialah kalau dulunya yang menerjemahkan itu adalah pengarang yang paling terkenal, ataupun bukan pengarang tapi cendekiawan yang paling terkenal, yang berarti juga cendekiawan yang paling berpendidikan, dan mereka betul-betul menguasai bahasa asing dan mereka betul-betul mempunyai faham terhadap proses penerjemahan, bagaimana pindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Karena menerjemahkan itu tidak hanya membutuhkan kemampuan bahasa, itu tidak cukup mengetahui bahasa Prancis dan bahasa Indonesia dengan baik supaya menerjemahkan dengan baik. Harus mempunyai faham mengenai apa itu proses penerjemahan. Nah, para cendekiawan dulu sampai zaman Soekarno boleh dikatakan memenuhi syarat-syarat itu. Mereka menguasai bahasa asing dan menguasai proses penerjemahan. Sekarang ini, buku-buku yang kita lihat yang diterjemahkan, diterbitkan, dan diperoleh toko buku, banyak sekali di antaranya yang diterjemahkan oleh orang yang sama sekali tidak mampu menerjemahkan, sama sekali tidak mampu. Oleh karena mereka hanya menerjemahkan sebagai untuk memperoleh upah yang sebenarnya sangat kecil, sangat kecil. Jadi dalam hal ini para penerbit itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, karena para penerbit sendiri mengeluh atas mutu terjemahan. Saya kebetulan karena alasan tertentu saya bertemu dengan banyak penerbit dan selalu dibincangkan masalah terjemahan. Semuanya mengeluh, semuanya tanpa kecualian, semuanya mengeluh mengenai mutu terjemahan. Tapi mereka tidak membayar terjemahan dengan pantas. Ongkos upah terjemahan itu luar biasa rendah, betul. Sampai seorang penerjemah biasanya disuruh menghasilkan satu karya, satu buku diselesaikan dalam sekian minggu, bukan sekian bulan, bukan sekian tahun, tapi sekian minggu secepatnya, asal jadilah. Dan mudah-mudahan juga dikontraksi. Dan kemudian seringkali diedit karena para penerbit itu kecewa sekali atas hasilnya. Tapi kenapa mereka kecewa? Mereka kecewa sekali atas hasilnya dan disuruh edit oleh orang yang biasanya, tapi itu bukan kasusnya yang terbesar, oleh orang yang tidak melihat karya aslinya. Mereka juga memperbaiki, menghapuskan bahasa jadinya. Jadi segala kesalahan yang ada dalam karya terjemahan itu, sebagai terjemahan, itu masih ada dalam versi finalnya. Dan saya punya banyak contoh dari buku-buku yang terjemahkan yang pada kebetulan saya periksa karena alasan tertentu, yang sangat jelek dari segi penerjemahan, dari segi hasil terjemahan. Dan satu aspek lain, nah, itu bukan cuma penerbit yang bertanggung jawab, tetapi ternyata satu kenyataan Seperti dikatakan, tidak ada pendidikan di bidang penerjemahan di Indonesia sekarang ini. Tentu ada beberapa sekolah, beberapa universitas, beberapa jurusan yang memberikan kuliah terjemahan. Tapi itu sangat sedikit sekali, sangat tidak sepadan dengan kebutuhan negeri ini atas penerjemahan. Nah, oleh karena itu, sebagai kesimpulan itu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tentunya mempromosikan terjemahan, dan pertama-tama menghormati, menyadari betapa penting penerjemahan untuk Indonesia sekarang ini, dan mengerti betapa susah, betapa apa spesialisasi profesi penerjemah. Banyak orang yang menganggap menerjemahkan itu satu proses yang wajar dari setiap bahasa yang lain, sama sekali tidak ada masalah metode yang susah. Itu tentunya tidak benar. Jadi harus menghormati profesi atau proses penerjemahan, dan harus dihormati dalam arti nama penerjemah itu sering kali tampil di halaman kolofon. Jadi berarti dicetak dengan huruf sembilan, tidak dibaca siapapun, dan ada di samping yang bikin tata letak, yang bikin revisi, yang bikin ini, yang bikin itu, yang bikin sampul, dan seterusnya. Jadi penerjemah itu salah seorang seperti di kredit film. Di kredit film ada 1000 nama, ya, diantaranya ada penerjemah. Tidak lebih penting dari itu. Seharusnya nama penerjemah kalau di barat sekarang ini, nama penerjemah pasti muncul di halaman judul, kalau bukan di halaman sampul. Dan seharusnya begitu, merupakan satu penghormatan terhadap penerjemah. Dan juga merupakan satu kesadaran atas fakta bahwa satu buku asing dihasilkan oleh dua pihak, pengarang dan penerjemah. Dan tentunya penghormatan atas penerjemah itu tidak cukup namanya ditampilkan di halaman depan, tetapi harus diupah dengan baik. Itu sesuatu yang tentunya sangat sulit. Tetapi segala sesuatu ini bisa dipromosikan dengan macam-macam kegiatan, misalnya memberikan hadiah kepada penerjemah, memberikan anugerah. Kalau kita melihat anugerah sastra yang sebenarnya cukup banyak, itu selalu diberikan kepada pengarang, kepada penyair, kepada markam, orang lain, kepada penerbit. Pada penerjemah tidak pernah. Dan juga tentunya di samping soal penerjemahan dan penerjemah, sangat perlu ada satu lembaga, apakah lembaga pemerintah, apakah lembaga universitas, apakah lembaga swasta, itu tidak apa-apa, tapi satu lembaga yang bertanggung jawab atas mempromosikan karya terjemahan yang berguna, yang sangat diperlukan, tetapi oleh karena tidak bersifat komersil, tidak akan diterbitkan oleh penerbit swasta biasa. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah, tapi lebih umum merupakan dan tanggung jawab penerbit, tapi lebih umum merupakan tanggung jawab semua cendekiawan negeri ini, saya kan. Orang ini cukup sebagai penonton. Terima kasih, Henry. Saya mungkin menyambung sedikit urutannya, mulai dari saya tertarik pertama-tama soal kebijakan penerjemahan. Gitu. Saya lahir tahun 75. Jadi sama dengan Amerika. Jadi tidak sempat mengalami mungkin yang saya tahu belakangan gitu, masa keemasan penerjemahan pada tahun 50-an sampai 60-an, yang saya kira ada banyak sekali, mungkin sebanding kalau kita bayangkan dengan keadaan sekarang gitu, cuma dengan kualitas yang jauh lebih terjaga. Jadi saya tidak sempat mengalami itu. Saya mengalami pada pertengahan 80-an, mulai membaca buku-buku terbitan Yayasan Obor, terbitan Pustaka Jaya, terbitan LP3ES, Gramedia tentu saja untuk novel-novel populer, lalu penerbit Canisius, penerbit Balai Pustaka, beberapa untuk terjemahan sastra dan atau Gravity Press gitu. Nah, saya ingat pada tahun 80-an, saya tahu belakangan gitu, penerbit seperti Gravity Press atau Pustaka Jaya atau LP3ES sesungguhnya memanfaatkan jasa para cendekiawan gitu untuk menerjemahkan. Jadi kalau kita melihat misalnya buku-buku terbitan LPTKIS, Yayasan Obor atau Pustaka Jaya, kita bisa melihat orang seperti Ariel Herianto atau Arif Budiman atau Hilmar Farid dan juga para pujangga yang lain menerjemahkan naskah-naskah ilmu sosial maupun sastra gitu ke dalam bahasa Indonesia dengan kualitas yang sangat baik menurut saya jika dibandingkan dengan sekarang, karena ada dari pihak penerbitan itu sendiri. Saya hanya menyebut beberapa nama penerbitan saja yang kebetulan berpusat di Jakarta, hanya satu yang di Jogja, Canisius. Dari organisasi penerbitan itu sendiri punya cara untuk mengontrol kualitas penerjemahan itu dengan sangat baik. Kita tahu misalnya LPTKES punya jurnal yang sangat penting pada tahun 80-an sampai 90-an, jurnal Prisma, dan banyak cendekiawan Indonesia lahir dari kelompok itu, sehingga mereka punya cara yang sangat baik untuk mengontrol kualitasnya. Kita tahu LPTKES juga bekerja dengan banyak sekali peneliti, mengerjakan banyak penelitian ilmu sosial. Pustaka Jaya banyak pujangga bekerja di situ, dan juga mereka punya sejak tahun 80-an, saya kira akhir 70-an, mereka punya kerjasama dengan Dewan Sastra, Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, sehingga mutu terjemahan mereka relatif lebih baik. Nah, tetapi betul yang Anda katakan, pemerintah memang yang saya tahu tidak punya kebijakan apapun. Jadi bagaimana sebuah terjemahan dikontrol itu sepenuhnya ada pada inisiatif penerbit. Beruntung kalau penerjemah bekerja dengan penerbit yang baik seperti yang saya sebutkan gitu. Tetapi sesudah reformasi itu, ketika siapa saja bisa bikin penerbitan, mencetak menjadi luar biasa murah, lebih murah dari fotokopi kalau kita mencetak banyak, apalagi di Yogyakarta, semuanya menjadi tidak terkontrol. Gitu kan? Karena siapa saja bisa membuat penerbitan, tidak ada waktu itu ada aturan untuk bikin organisasi atau apa. Zaman Soeharto kan sulit banget. Begitu reformasi semuanya bebas, satu dua orang berkumpul bikin penerbitan, cetaklah 1000, utang dulu uangnya gitu. Dan tidak ada kontrol atas itu. Yang kita satu-satunya kendali yang kita punya sesungguhnya adalah pada Perpustakaan Nasional. Karena untuk mendapatkan ISBN kita harus mengurus ke sana. Tetapi Perpustakaan Nasional tentu saja tidak bisa kita bebani dengan satu tanggung jawab untuk mengontrol kualitas. Dia mencatat apa yang diterjemahkan dan memberi kode, hanya itu gitu. Nah, beban mengontrol itu tentu saja terlalu berat. Jadi yang mau saya katakan, tidak ada sesungguhnya satu kebijakan seperti pada masa lalu itu bagaimana ini mengontrol kualitas penerjemahan. Kualitas hanya satu persoalan gitu. Persoalan yang lain tentu saja masalah hak cipta ya. Apalagi sesudah ada internet, orang tinggal download saja dari internet dan terjemahkan begitu saja. Kita nggak bisa ngecek ini naskah aslinya ada betul atau tidak, itu diurus betul atau tidak, kita nggak tahu. Dan Perpustakaan Nasional tidak peduli apakah sebuah naskah diurus dengan proses pendapat pemerolehan hak cipta yang baik gitu atau tidak. Mereka tidak peduli. Mereka hanya mensyaratkan kita kirim cover, kita kirim kolofon, kita kirim daftar isi, dan kita kirim halaman pengantar. Mereka tidak peduli dengan kualitasnya seperti apa dan copyrightnya seperti apa, mereka tidak peduli. Jadi mereka kasih nomor, jadi terjemahan itu kemudian dikasih kode nomor yang kita kenal sebagai ISBN. Nah, yang menarik, sesudah reformasi, ledakan jumlah terjemahan, dan yang kemudian juga saya kira berpengaruh kepada tidak terkendalinya mutu terjemahan. Saya ingat pada waktu itu ada program dari IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, namanya program Adikarya IKAPI, disupport oleh saya kira Ford Foundation waktu itu, yang memberikan biaya produksi gitulah untuk penerbitan buku, bukan hanya penerjemahan sesungguhnya, tapi juga karya yang ditulis sendiri. Tapi pendeknya, dengan program itu penerbit bisa mengajukan satu proposal gitu, dan dia dibiayai seluruh prosesnya untuk menerbitkan, untuk membayar penerjemah dan macam-macam. Tetapi waktu itu terutama penerbit di Jogja ya, penerbit di Jogja itu menggunakan itu untuk justru untuk cari duit gitu ya. Mereka tetap membayar penerjemah, tetap dibayar murah. Penerjemah pada waktu itu dibayar antara 3.000 sampai 7.000 per lembar penerjemah. Penyunting separuhnya per lembar gitu ya. Dan ya tidak ada kontrol kemudian ya. Sekarang saya kira penerjemah dibayar antara 10.000 sampai 50.000 per lembar atau bisa lebih gitu. Tapi 10.000 sampai 50.000 per lembar. Ada juga yang menghitung per kata dari 100 rupiah per kata sampai 900 atau 1.000 rupiah per kata. Jadi range-nya macam-macam. Nah, ketika ada program Adikarya IKAPI gitu, program ini seharusnya karena saya tahu ada beberapa cendekiawan yang bekerja untuk program itu, seharusnya punya kesempatan untuk mengontrol gitu ya, atau membuat satu prosedur gitu yang mungkin untuk menguji apa yang diterjemahkan dan bagaimana kualitasnya. Tetapi itu nggak jalan karena kemudian ya orang sibuk dengan satu cari duit gitu kan, dan dua sebagaimana banyak sekali kebiasaan di sini memanfaatkan ya gimana caranya bisa dapat duit. Karena setahu saya kalau saya tidak salah ingat ya, pada waktu itu satu penerbit maksimum 2 buku begitu setahun seingat saya. Nah kemudian yang di Jogja caranya kan ya kita bikin aja penerbit lagi gitu, jadi satu penerbit itu bisa punya 8 nama gitu ya, dan dia bisa mendapat 16 dana penerbitan di dalam setahun gitu. Kualitasnya tentu nomor sekian gitu. Nah, lalu soal penghargaan kepada penerjemah, saya setuju. Saya baru melihat mungkin kalau akhir-akhir ini dalam 1-2 tahun belakangan mungkin hanya ada 2 atau 3 buku yang menyebutkan atau menuliskan nama penerjemahnya di depan, gitu ya. Sebelum ini sama sekali tidak pernah, gitu ya. Sehingga selain penerjemah selama ini hanya dilihat sebagai bagian dari mesin ekonomi penerbitan, gitu ya. Ya penerjemah sama sekali tidak diakui profesinya sebagai sebenarnya dia adalah salah satu aktor pencipta pengetahuan juga di dalam bahasa Indonesia. Nah itu tidak pernah diakui. Gitu. Dia hanya bagian yang sama tidak pentingnya atau mungkin yang nilainya sama dengan siapa yang menata letak, mungkin juga siapa yang menjualkan bukunya atau distributornya dan seterusnya. Nah persoalan ekonomi, jadi persoalan penerjemah dibayar murah, kemudian penerjemah tidak dihargai profesinya, itu selain terkait dengan satu tidak adanya kebijakan penerjemahan, kedua juga sebenarnya berkait dengan tidak adanya kebijakan perbukuan. Jadi bukan hanya penerjemahan, tidak adanya kebijakan perbukuan. Kalau saya kira sebagian orang tahu gitu bahwa harga buku yang kita beli di toko-toko buku itu sebenarnya hanya seperempat, maksud saya produksi sebuah buku yang kita beli di toko-toko buku di Gramedia misalnya, itu hanya seperempat sampai sepertiga dari harga yang tercantum sesungguhnya. Jadi kalau sebuah buku harganya 100.000, sesungguhnya biaya produksinya membayar penerjemah, cetak dan macam-macam itu ya 30.000 sesungguhnya gitu. Tetapi kita membeli 3 kali lipatnya. Kenapa begitu? Karena distributor saja itu meminta antara 40 sampai 60% distributor. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau Anda menjadi penerjemah atau menjadi penulis itu berapa persen Anda dapatnya gitu. Penulis yang best seller yang laku keras seperti Ayu Utami itu dia bisa mendapat 11 sampai 15%. Untuk buku yang dicetak ulang sekian kali seperti sama. Kalau kita yang bukan siapa-siapa, 4% itu sudah syukur. Gitu ya. Jadi itu untuk penulis ya. untuk penerjemah gitu, yang menurut saya seharusnya sejajar dengan penulis karena dia mencipta juga pengetahuan baru, separuhnya gitu. Bahkan pada saya kira sebagian besar kasus gitu, penerjemah tidak mendapat royalti gitu. Jadi penerjemah itu dibayar putus gitu. Udahlah kamu terjemahin ini satu halaman 10.000, selesai gitu. Dan dia tidak punya hak atas naskah yang dia terjemahkan gitu. Nah, karena ada sistem ekonomi penerbitan yang seperti ini, tidak ada kebijakan dan seterusnya gitu, penerjemah juga menjadi tidak bertanggung jawab kemudian gitu. Jadi timbal balik juga gitu. Kemudian ngapain juga saya nerjemahin bagus-bagus, toh bayarnya sama gitu. Toh nanti diperiksa lagi, toh tidak ada yang mengkomplain, saya tidak harus bertanggung jawab karena nama saya toh ditulis kecil dengan 9 atau 7 poin gitu ya di halaman kolofon. Mungkin tidak ada orang yang tahu. Saya bahkan bisa memakai nama samaran gitu, yang orang tidak bisa mengecek gitu terjemahan saya dan meminta tanggung jawab kepada saya. Lain kalau kita melihat terjemahan yang baik gitu, misalnya di luar negeri, tidak jarang penerjemah memberikan pengantar tentang bagaimana proses menerjemahkan dan kenapa ini penting untuk diterjemahkan dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita bisa mengenal misalnya satu naskah diterjemahkan oleh beberapa orang dengan argumen yang berbeda-beda, dengan cara pandang atau kualitas terjemahan yang berbeda-beda juga. Nah, di sini gitu, sistem tidak membuat penerjemah bertanggung jawab. Gitu. Penerjemah tidak bertanggung jawab gitu. Bahkan kalau di Yogyakarta, Hangri, menerjemah itu kegiatan sampingan untuk para mahasiswa dapat duit. Gitu. Saya mau cerita di Universitas Gadjah Mada, tidak jarang, sangat sering terjadi kasus dosen meminta di dalam satu semester gitu seluruh kelas menerjemahkan dalam satu buku dibagi kelompok-kelompok. Lalu setelah selesai, naskah itu diambil si dosen dan diklaim sebagai terjemahan si dosen dan diterbitkan. Itu di Universitas Gadjah Mada. Namanya? Gitu. Jadi itu juga terjadi di kampus yang lain gitu. Jadi saya bisa membayangkan ada ada masalah yang cukup kompleks ya sebenarnya ya. Yang cukup kompleks gitu. Nah, kemudian apa dampaknya gitu ya? Apa dampaknya dari tidak adanya kebijakan sistem perbukuan yang seperti ini, tidak ada tanggung jawab penerjemah gitu. Dampaknya gitu, kalau saya sendiri yang melihat gitu, terutama sejak reformasi gitu, kalau menurut pendapat saya banyak sekali kutipan ngawur gitu ya. Orang-orang Indonesia gitu, mahasiswa, dosen, penulis di koran, gemar mengutip terjemahan-terjemahan asing gitu, tetapi sesungguhnya dengan konteks yang luar biasa keliru dan tidak ada orang yang mempersoalkan gitu, karena semuanya menggunakan sumber yang sama gitu. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Kalau kita membaca koran-koran besar atau jurnal-jurnal di kampus gitu, misalnya sudah menjadi sangat lazim sekarang ini orang mengutip filsuf-filsuf Perancis atau filsuf-filsuf Jerman gitu ya. Mereka mengutip begitu saja dan menggunakannya seperti itu bagian dari bahasa kita. Misalnya yang paling populer tentu saja terjemahannya Gunawan Muhammad Atas Di Adar menjadi Lian misalnya, yang tidak pernah dipertanyakan sesungguhnya. Saya orang yang mempertanyakan kenapa dia terjadi Lian gitu, kenapa tidak cukup yang lain saja misalnya. Tapi orang misalnya di dalam saya kira 7-8 tahun belakangan gitu menggunakan kata itu di mana saja gitu, dan tidak tahu lagi itu merujuk kemana, gitu ya. Ada soal juga karena misalnya untuk tadi waktu di luar kita sempat ngobrol dan saya bertanya kepada Henry, ada berapa penerjemah yang sungguh-sungguh baik dari bahasa Prancis ke Indonesia? Mungkin kurang dari 10, kata dia. Nah, sejumlah besar penerbitan dari karya-karya misalnya berbahasa Prancis, berbahasa Jerman itu tidak diterjemahkan dari bahasa aslinya. Jadi diterjemahkan dari bahasa Inggris, gitu ya, yang tidak pernah di cross check, gitu ya, tidak pernah dicek ulang dengan naskah aslinya. Yang mengedit kemudian cilakannya, gitu, bahkan tidak pernah membaca bahasa Inggrisnya, gitu, apalagi bahasa aslinya, gitu. Jadi dia hanya ya memperbaiki kalimatnya supaya lebih manis, supaya lebih dimengerti dan seterusnya, gitu. Bahkan tidak jarang dia tidak sama sekali tidak mengerti sesungguhnya ini topik apa yang tengah saya sunting, gitu misalnya, atau yang tengah saya terjemahkan, gitu. Sehingga terutama dalam 10-12 tahun belakangan ini, gitu, kalau di dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, gitu, kita diserbu oleh banyak sekali gagasan yang asing, gitu, yang sesungguhnya tidak kita mengerti dengan sungguh-sungguh, gitu, karena kita membaca dari sumber yang kesekian, gitu, dan itu tidak diterjemahkan dengan sangat baik juga. Jadi ada banyak sekali kekacauan kalau Anda pergi ke kampus, gitu, atau ke lembaga-lembaga penelitian, gitu, kita sering mengalami kebingungan, gitu, dengan berbagai macam konsep asing, gitu, yang orang suka ngutip, gitu. Nah, sekarang kita diserbu dengan itu, terutama sesudah reformasi, dan saya kira salah satu yang bertanggung jawab, gitu, paling tidak secara tidak langsung ya program Adikarya IKAPI, gitu, salah satu yang bertanggung jawab, gitu ya, karena sejak ada program itu jumlah penerbit itu ada satu buku 50 tahun Foundation di Indonesia itu menarik, ada satu chapter yang cerita tentang bagaimana Ford Foundation dengan program Adikarya IKAPI itu ikut mendorong di dalam bahasa mereka kemerdekaan berekspresi, gitu ya, yang artinya orang boleh membuat penerbitan sebanyak-banyaknya dan juga boleh menerjemahkan sebanyak-banyaknya, menulis sebanyak-banyaknya, tetapi mutunya seperti apa mereka tidak peduli. Tetapi ada satu chapter yang saya kira penting di situ, menceritakan peningkatan jumlah penerbitan, jumlah penerjemahan dan seterusnya, itu penting. Nah, dunia ilmu sosial, dunia ilmu humaniora dan juga dunia sastra, kritik sastra juga sekarang saya kira, saya berpendapat mengalami banjir bukan saja kata-kata asing, tetapi juga seluruh konsep yang berada di belakangnya, gitu, yang kita sebenarnya nggak tahu, tapi kita ya biar keren lah, gitu, pura-pura tahu, gitu, kalau ngomong ya harus ya ada kutipan dari Derrida, ada kutipan dari Foucault dan seterusnya, gitu ya, biar keren, gitu, tapi kita nggak pernah tahu. Nah, dahulu sebelum reformasi itu tidak terjadi, gitu. Sesudah reformasi itu terjadi, gitu, karena ada ledakan besar jumlah penerjemahan dengan kualitas yang tidak terkontrol. Tentu saja di sana sini yang saya bicarakan agak menyederhanakan persoalan, karena tentu saja kita membicarakan kebijakan pendidikan, perubahan politik dan seterusnya. Tapi dilihat dari dunia perbukuan kurang lebih seperti itu. Itu saja dulu yang mau saya tambahkan. Saya kira saya membuka kesempatan kepada saudara-saudara yang hadir untuk komentar. Saya kira ada beberapa penerjemah dan penyunting di sini, mungkin bisa menceritakan pengalamannya. Satu, silakan maju ke ya, dua dulu. Habis ini ya, Mas. Oh, Salim. Tolong disebutkan namanya ya. Terima kasih, saya Heru Salim. Saya ingin menegaskan beberapa hal dan ingin melengkapi beberapa hal yang lain. Tapi sedikit dulu komentar tentang Ford ya. Waktu itu saya mengkritik cara pekerjaannya Ford gitu. Kemudian teman-teman Balero membuat wawancara gitu. Nah sebulan kemudian, ini sekedar ini Ford sebenarnya bekerja karena tidak boleh langsung, lalu dia meminta satu lembaga gitu. Nah kemudian saya bikin wawancara itu, kemudian saya menunjukkan yang hal yang tidak baik itu, termasuk suap ya sebenarnya di sana. Kemudian teman-teman Adi Karya mengancam dan sampai meminta untuk sampai ingin membawa ke pengadilan. Nah itu soal yang lama ya. Jadi memang buruk sekali. Tapi saya ingin komentar yang lain. Saya kebetulan 2009 dengan teman-teman KITLC itu membuat satu proyek riset tentang perlintasan kultural Indonesia di tahun 50-an 60-an. Nah, sebagaimana biasa pekerjaan saya diminta untuk meneliti tentang hubungan Indonesia dengan beberapa negara Islam. Nah, waktu itu saya lihat Pakistan dan Mesir. Nah, di sana kemudian saya membaca banyak sekali terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Karena ini ada bedanya dengan yang sekarang. Kira-kira tesis saya seperti ini. Belakangan ini paling banyak terjemahan baik terutama agama itu dari Arab Saudi ke bahasa Indonesia. Tahun 50-an 60-an itu karya sastra banyak sekali, dan menurut saya kalau kita lihat wajah Islam Indonesia sekarang beda sekali dengan tahun 50-an 60-an. Itu satu ya. Yang kedua mungkin saya tanya dengan Henry, istilah tahun 50-an 60-an itu bukan penerjemah. Mungkin Henry bisa lihat istilahnya penyalin. Saya membuat checker tentang terjemahan Arab ke Indonesia ini, tapi istilahnya penyalin gitu ya. Dan memang saya ngecek itu terjemahannya, kebetulan saya membuat skripsi tentang satu sastrawan Mesir yang disebut sebagai Alexander Dumasnya Mesir, itu terjemahannya bukan memang terjemahan yang harfiah ya. Jadi memang bisa kita lihat seperti karya baru gitu. Salah satu paling banyak diterjemahkan tuh namanya namanya yang sebutnya Alexander Dumasnya Mesir tadi. Itu terjemahannya mungkin ada 25-an. Bukan Alman Paluti, yang seorang kelahiran Lebanon tapi di Mesir pendiri Al-Hilal. Saya lupa namanya, nanti saya susulkan gitu ya. Namanya sangat terkenal terjemahan itu, tapi maksud saya gini, nama istilah terjemahan itu bukan penerjemah, tapi penyalin. Jadi ini salinan siapa gitu. Dan ternyata memang hasilnya bukan terjemahan harfiah. Kemudian yang kedua, nah sebenarnya dalam konteks terjemahan ini yang menarik, tokoh ini sebenarnya masuk ke Indonesia juga lewat bahasa Arab. Jadi karyanya Three Musketeers itu siapa ya Pak? Nah itu diterjemahkan dari bahasa Arab, yang sebelumnya dari bahasa Prancis. Ini hal yang menarik karena bahasa Arab itu lebih dulu Mesir terutama ya, itu termasuk Das Kapital itu dibaca oleh Muslim yang komunis waktu itu lewat bahasa Arab, bukan lewat bahasa Inggris gitu ya, atau Jerman gitu. Nah kemudian tentang kebijakan tahun 50-an, orang Indonesia yang ke Mesir baru sangat menyadari bahwa karya Mesir, sastra Mesir itu jauh lebih maju dari sastra Indonesia, karena hubungan Mesir yang sangat dekat dengan Prancis dan Inggris gitu. Nah lalu mereka merekomendasikan perlu ada terjemahan bahasa sastra Arab ke bahasa Indonesia. Nah waktu itu mereka berapat, siapa yang harusnya menerjemahkan. Nah favoritnya waktu itu Hamka. Tapi Hamka bilang dia gak punya waktu dan dia tidak terlalu senang dengan karya-karya yang, saya sudah jadi ulama, tidak mungkin menerjemahkan karya itu. Tapi ini yang saya maksud, bagaimana sastrawan memikirkan hal ini gitu. Nah waktu itu terpilihlah orang yang sangat terkenal penerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia, namanya Ali Audah. Itu dia nggak pernah ke luar negeri, tapi dia menemukan satu toko buku di Surabaya, namanya toko buku Ali Nabhan. Di sana banyak sekali karya sastra Arab dari Mesir yang tidak ada yang beli katanya. Jadi dia ambil beli murah lalu diterjemahkan di Jakarta oleh atas rekomendasi teman-temannya Asrul Sani segala macam, karena semua penerjemah sudah ada yang dari bahasa Spanyol itu Kahar Ramadan ya, bapaknya Gilang Ramadan. Kemudian yang dari bahasa Rusia lebih banyak lagi karena waktu itu ada proyek Perang Dingin sehingga Rusia pun punya proyek terjemahan, dan kemudian Amerika juga punya proyek terjemahan yang sangat luas sekali. Salah satu yang paling terkenal kan Harold Limes, itu terjemahannya mungkin hampir semua buku ada. Nah, buku itu kalau ceritanya murah sekali, kemudian dibeli di Indonesia murah, dijual di Singapura lebih mahal gitu. Jadi kasusnya tahun 56 bulan juga menarik, terjemahan subsidi itu dijualnya di Malaysia dan di Singapura. Jadi itu kemudian soal yang terakhir, saya kira soal terjemahan mahasiswa-mahasiswa tadi ya. Kalau baca terjemahan Prancis ke bahasa Indonesia, itu beberapanya terjemahan mahasiswa, tapi itu sangat terbuka dikemukakan situ prosesnya. Terjemahan Pangeran Kecil itu misalnya dibuat oleh mahasiswa UI dengan Ringkarjo. Kemudian juga ada tahun 80-an, tahun 70-an ada kumpulan puisi Prancis, itu juga dimuat oleh mahasiswa-mahasiswa jurusan Prancis UI. Jadi menurut saya gak apa-apa dosen seperti itu, tapi transparan gitu. Masalahnya itu kan dosennya gak transparan. Jadi gak ada masalah di, kalau ada proses seperti itu proses pembelajaran buat siswa. Cuman dosen UGM tidak setransparan UI ya. Apalagi di Risabas. Saya kira itu ya tambahan, dan mungkin saya ingin tahu tentang penyalin tadi. Terima kasih. Terima kasih Alim. Yang kedua siapa ya tadi? Sebentar, Mas. Di belakang enggak? Oke, Mas. Duluan aja, Mas. Hai, Rusan. Nama saya Heri dari HPI. Tapi bukan Himpunan Penerjemah Indonesia, tapi Himpunan Pemandu Wisata Indonesia. Bahasa Prancis. Saya surprise dengan pendapat dari Pak Hendri, ternyata saya banyak yang tidak tahu. Dia fasih sekali bicara bahasa Indonesia, bahkan sejarah juga tentang orang-orang sastra yang sangat populer, bahkan juga sampai ke sini yang tidak luput dari namanya gitu loh. Saya melihat dari sisi legalitas ya, kualitas dengan legalitas. Jadi kalau misalnya seseorang yang bekerja pada penerjemah itu mesti mempertanggungjawabkan kualitasnya. Nah, satu kualitas mestinya juga harus bisa diukur atau ada standarisasinya. Nah, kalau itu dalam pemerintah mungkin bisa mempunyai peran tugas untuk menyetandarkan. Jadi seorang tidak bisa menjadi penerjemah dengan semaunya. Seorang tidak bisa menjadikan penerjemah dengan tanpa kontrol dari pemerintah. Nah, mestinya pemerintah bisa datang dengan membentuk satu syarat untuk menjadi penerjemah, misalnya harus lulus kuliah berapa tahun, atau mungkin di universitas barangkali ada. Memang pada waktu saya di UGM terjemahan itu hanya satu semester, kayaknya juga hasilnya sangat minim sekali, dan mungkin sampai saat ini juga misalnya kayak di UGM belum ada jurusan penerjemahan atau spesialisasi penerjemahan. Misalnya sastra Perancis, tidak ada sastra Perancis untuk spesialisasi jadi penerjemah. Nah, kalau nanti mungkin di masing-masing universitas itu juga ada spesialisasi tentang penerjemah, mungkin nanti sertifikat itu juga datangnya dari universitas. Nah, dengan itu mungkin kualitas dari penerjemahan itu bisa dikontrol, ada parameternya, sehingga bisa. Jadi saya membayangkan kerja penerjemah, satu itu buku di dunia yang lain, terus penerjemah itu juga sama menyamakan visinya dengan buku, tapi dia di dunia yang lain tidak sama, ini kayak garantor gitu, bahwa seorang penerjemah itu dia harus tahu persis apa sebetulnya yang menjadi latar belakang buku itu sendiri. Karena kalau dia tidak bisa mempunyai latar belakang buku itu sendiri, dia hanya menerjemahkan kata per kata. Nah, yang parah kalau hanya kata per kata terus nggak nyambung, sementara dia harus tahu secara global baru bisa menjadikan bahwa inilah satu karya yang sangat berbeda sekali dan dialah sebagai garantornya. Mungkin itu, makasih. Terima Terima kasih Mas Heri. Nanti mau langsung. Saya kira ada beberapa poin. Yang pertama, Salim minta komentar soal istilah penyalin. Sebenarnya di bukunya Henry ini ada satu chapter yang berbicara tentang proses-proses itu, tapi mungkin nanti Henry bisa menjelaskan. Ada yang saya ingat, selain penyalin ada penyadur, ya, penyalin, penyadur, penerjemah pada tahun 50-an itu nanti minta dikomentari. Dan berkaitan dengan itu juga soal penerjemahan karya-karya berbahasa Arab ke Indonesia, juga kebijakan, mungkin yang berkait dengan kebijakan ini soal dari Mas Heri, ya, yeah. Betul, Mas Heri, itu soal standarisasi. Mungkin saya menambahkan satu pertanyaan sedikit, ya, yang berkaitan dengan bahkan istilahnya tadi memberikan sertifikat gitu, sertifikasi penerjemah gitu. Saya beberapa waktu terakhir sedang mengurus satu proses penerjemahan itu dan berkomunikasi dengan beberapa penerjemah, dengan beberapa penerbit di luar negeri. Satu yang mau saya ceritakan, saya sedang bekerja dengan Susan Sontag Foundation di Amerika Serikat karena mau menerjemahkan satu esai oleh Susan Sontag. Nah, mereka menurut saya punya prosedur yang sangat menarik dari segi penerjemahan dan penyuntingan, maksud saya, dibanding penerbit yang lain. Jadi Susan Sontag Foundation punya namanya Biro Penerjemahan, di mana seorang penerjemah yang karena ini mengurus copyright gitu, harus mengirimkan CV, memberikan dia sudah nerjemahin apa saja gitu, memberikan contohnya dan seterusnya, sehingga kemudian kita akan menunggu sekian waktu untuk diverifikasi dan seterusnya gitu, ya, sehingga kemudian proses itu berjalan. Saya kira itu satu prosedur di penerbitan di luar negeri, saya kira yang turut membantu meningkatkan kualitas penerjemahan di ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi kan tidak seluruh penerbit seperti itu. Nah, saya mungkin ingin tahu apakah sebenarnya kalau penerbit di luar negeri, misalnya di Perancis, gitu, prosedurnya seperti apa? Mungkin berkaitan dengan soal sertifikasi ini tadi, ya, di kampus. Saya nggak membayangkan juga kalau ada sertifikat gitu, ya, karena kalau menurut pengalaman saya sendiri, bukan hanya berkaitan dengan keterampilan berbahasa, tetapi juga tentang topik gitu, ya, yang berkaitan. Misalnya seorang sastrawan gitu, tentu saja kesulitan dia menerjemahkan naskah pertanian misalnya, gitu juga sebaliknya. Oke, jadi mengenai istilah penyalin penerjemah, ada juga istilah penyadur, dan istilah sadur itu yang saya pakai sebagai judul buku ini karena saya memerlukan satu kata yang singkat yang bisa menyimpulkan segala aspek perpindahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dan istilah saduran, penyadur atau terjemahan, penerjemah, itu jelas berbeda. Bisa dalam bahasa sekarang ini kita menganggap saduran itu sebagai satu adaptasi, sedangkan penerjemahan itu sebagai sesuatu yang setia pada aslinya. Tapi saya kira itu lain. Kalau perbedaan antara penyalin dan penerjemah, saya kira tidak ada perbedaan itu. Saya kira kalau dalam tahun 60-an, 70-an dan seterusnya dipakai istilah penyalin daripada penerjemah, itu bukan karena maksudnya menunjukkan bahwa hasil perpindahan itu, hasil penyalihan itu bukan terjemahan yang sesuai dengan aslinya, tetapi penyaluran. Saya kira tidak. Saya kira maksudnya memang penerjemah. Dalam arti, kalau Pramunya Tatur menerjemahkan Gorki, kalau Mokhtar Lubis menerjemahkan Pangeran Amerika dan lain-lain, mereka berusaha, meskipun namanya penyalin, mereka berusaha untuk menghasilkan satu terjemahan yang betul-betul sesuai dengan aslinya. Jadi saya kira perbedaan antara saduran dan penerjemahan itu bukan dalam, terletaknya itu bukan dalam istilah penyalin penerjemahan. Cuma evolusi bahasa yang sekarang ini menunjukkan bahwa kita tidak menyakin menyalin, kita memakai menyalin untuk dalam arti yang lain. Kita sekarang ini memakai menerjemahkan. Saya tidak begitu tahu mengenai peran Mesir dalam dalam proses penerjemahan dari bahasa Eropa ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ada satu contoh yang juga punya kaitan baik dengan soal penyaluran, penyaringan dan Mesir, dan punya kaitan dengan seseorang tokoh yang disebut tadi, yaitu Hamka. Hamka pada tahun, saya lupa berapa, 50-an, 60-an, menerjemahkan satu karya Al-Manfaluki, tapi dalam bahasa Arab, dari Mesir, yang sebenarnya merupakan terjemahan atau saduran dari seorang pengarang yang tidak begitu terkenal namanya Alphonse Karr, yang menulis satu novel, Les Tilleuls, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Itu sudah disadur sebetulnya, sudah diadaptasi ke konteks Mesir. Kemudian oleh Hamka diterjemahkan lagi dengan judul Tenggelamnya Kapal Monterbay, dengan diadaptasikan ke dunia Minangkabau. Nah itu, dan itu menjadi heboh karena diperasakan oleh Dekra pada tahun 60-an dan seterusnya. Nah itu betul-betul saduran, dan saduran sampai pada tahun 50-an, 60-an itu sangat sedikit saya kira. Pada awal abad ke-20, saduran itu sangat banyak. Jadi Molia dipindahkan ke dunia Indonesia, ada Lavar oleh Molière diterjemah, disadur ke dalam bahasa Melayu dengan judul Si Bakhil. Nah, Si Bakhil itu seseorang Indonesia yang hidup di Betawi dan seterusnya. Dan banyak sekali karya-karya asing itu yang disadur dipindahkan ke dalam alam budaya lokal. Tapi itu satu kecenderungan yang berakhir pada zaman kemerdekaan. Setelah kemerdekaan itu sedikit sekali karya yang disadur dipindahkan ke dalam alam budaya lokal. Mengenai soal kontrol pemerintah atas mutu terjemahan, nah saya setuju bahwa pemerintah itu bertanggung jawab sekali dalam kebijakan pembukuan, kebijakan penerjemahan. Tapi kalau satu lembaga pemerintah diberi hak untuk mengontrol terjemahan, itu takutnya itu ada akibat yang sangat lain. Itu menjadi sensor sebetulnya. Kalau untuk mengambil tokoh-tokoh yang disebut tadi seperti Asrul Sani atau Ali Auda, yang mereka dua tokoh yang paling besar dalam sejarah terjemahan pada zaman modern ini, mereka tidak punya diploma terjemahan sama sekali. Mereka berpendidikan tinggi, tapi sama sekali tidak punya diploma terjemahan, tidak pernah mengikuti kuliah terjemahan. Cuma dua orang cendekiawan yang sangat berpendidikan tinggi, yang sangat pintar, yang sangat yang cendekiawan betul lah. Dan mereka mampu menerjemahkan dengan sangat baik dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Asrul Sani menghasilkan puluhan terjemahan karya Shakespeare, novel-novel Inggris, dan lain-lain. Dan saya kira dia juga bukan hanya menerjemahkan dari bahasa Inggris, ya, tapi dari beberapa bahasa yang lain. Nah, mereka andaikan tokoh-tokoh yang setinggi itu dikontrol oleh seorang pegawai negeri, dari satu lembaga yang ditujuk pemerintah, yang barangkali mereka digagalkan saja. Jadi saya kira tanggung jawab pemerintah yang benar-benar mesti ada, yang harus dalam bentuk yang lain. Barangkali bukan mengontrol, bukan memberikan cap, boleh terbit, boleh begini, ini diploma atau apa lagi, meminta supaya, menuntut supaya seorang penerjemah itu mempunyai pendidikan sekian tahun di universitas atau macam itu. Tetapi, jadi bukan kontrol, tetapi mempunyai tanggung jawab untuk membantu peningkatan penerjemahan. Jadi membantu sekolah, mendirikan sekolah, memberikan beasiswa, memberikan sumbangan kepada karya terjemahan, memberikan sumbangan kepada penerbitan atau macam itu. Saya kira lebih dalam bantu itu. Saya tidak bisa baca apa yang saya catat, jadi itu tidak akan saya jawab. Tentang penerbit di luar. Oh ya, penerbit di luar. Yaitu saya juga sangat saksikan bahwa penerbit luar, penerbit asing, mempunyai hak untuk mengontrol mutu terjemahan. Oleh karena tentunya mereka mempunyai tanggung jawab atas mutu dalam bahasa apapun. Tapi karena mereka tidak mampu. Ini diterbitkan oleh satu lembaga, ya, dibantu terbitkan oleh satu lembaga yang juga menerbitkan buku-buku yang lain, di antaranya terjemahan. Jadi kami berhubungan dengan berbagai penerbit di Prancis, itu selalu di Prancis. Dan bagaimana seorang penerbit Prancis bisa mengontrol mutu terjemahan ini? Tidak mungkin, mereka tidak punya staff, dan mereka tidak lebih mampu dari kami untuk menilai mutu terjemahan ini. Jadi kalau mereka diberikan hak ataupun wibawa atau apapun kewajiban tanggung jawab untuk mengontrol terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, itu sama sekali tidak mungkin, tidak akan berjalan. Dan pengalaman saya dengan penerbit Prancis dalam hal ini, jadi penerbit sekra, penerbit asing pada umumnya, mereka hanya melihat segi komersilnya dan mereka tidak sama sekali tidak tahu kondisi penerbitan Indonesia. Setiap kali saya menghubungi seorang penerbit di Prancis untuk minta hak terjemahan yang berarti untuk menegosiasi berapa yang harus dibayar untuk menerjemahkan buku itu, saya selalu menjelaskan bahwa keadaan penerbitan di Indonesia itu tidak sebanding dengan penerbitan di Eropa. Dan itu semestinya diperhitungkan keadaan ekonomi lain dan segalanya, seharusnya diperhitungkan. Mereka tidak mau tahu, mereka mengadakan kami biasa 7,5% habis, tidak mau diperdebatkan. Betul. Dan mereka tidak tahu menahu, baru-baru ini saya menghubungi seorang penerbit yang paling terkenal, paling besar di Prancis untuk meminta izin untuk menerjemahkan, supaya bukan saya ya, menerbitkan, itu atas nama seorang penerbit Indonesia, menerbitkan karya L'Étranger oleh Camus ke dalam bahasa Jawa. Okay. Jawabannya, oh itu tidak mungkin, karena kami sudah jual hak terjemahan ke dalam bahasa Indonesia pada penerbit lain 25 tahun lalu. Itu satu kontrak terjemahan itu hanya berlaku 5 tahun. Jadi 25 tahun kemudian itu enggak ada artinya sama sekali. Dan bahasanya mereka sama sekali tidak mau dengar bahwa ada perbedaan antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jadi keadaannya begitu. Nah, itu tidak apa-apa. Mereka memang tidak bisa diminta mengetahui keadaan bahasa, sastra, ekonomi, dan lain-lain di seluruh dunia. Jadi jangan menuntut terlalu banyak. Tapi jangan memberikan mereka hak apapun atas hasilnya. Terima kasih. Silakan. 1, 2, 3. Yang mau di atas dulu. Siapa dulu nih? Mas. Habis ini kamu ya. Saya mau tanya ke Pak Fei. Itu tadi pembabakan ada 4 ya. Dari Sanskerta ke Arab. Yang ketiga jadinya Korea. Saya agak bingung juga kenapa dari itu bahasa Sanskerta Arab kategorinya ketiga berubah. Ada pemikiran apa di dibalik. Kedua, saya masalah kebijakan pemerintah. Saya pikir bukan hanya masalah pemerintah di sisi mungkin ada aspek lain, apa ada faktor lain. Universitas. Argumen saya gini, karena universitas itu sebenarnya wajib menyediakan bahan untuk para mahasiswa yang notabene di Indonesia sendiri kemampuan bahasa asingnya itu lumayan rendah. Tapi coba lihat, tidak begitu banyak universitas yang bikin penerbitan universitas kayak di luar, di Amerika, untuk menerjemahkan karya-karya yang memang mahasiswa wajib baca. Juga saya pikir kayak status penerjemah sendiri itu mungkin di sini menurut tajam dibanding seperti yang tadi diceritakan sebagai cendekiawan. Saya cerita, ada teman saya, dokter lulusan Singapura, dia terjemahkan beberapa buku, mungkin karena waktunya sekarang agak longgar. Dia selalu menganggap bahwa dia hanya jadi tukang, bukan jadi intelektual. Jadi kesannya penerjemah di sini itu intelektual kelas 2 atau kelas 3 atau cuma tukang. Seperti ini bisa dikontraskan dengan misalnya ada saya baca buku filsuf Prancis terkenal Jean Poisson, bukunya yang paling bagus, Pilihan Happiness, ya, diterjemahkan oleh seorang profesor ahli existentialisme dari Kanada, Russell Barnes. Itu bahkan profesornya sendiri ini, penerjemah ini, ngoreksi kutipan-kutipan Yunani dari Sartre. Jadi saya pikir ini kan ada kesenjangan sangat jauh antara status penerjemah di sini sama status ya di luar. Tapi ini juga agak, saya nggak tahu, tanya Mas Antara Risa Umbilu itu apa. Makasih. Berat sekali tugas saya. Berbicara tentang penerjemahan di Indonesia, saya kok dapat kesannya itu Indonesia Barat gitu. Jadi bagaimana dengan Indonesia non-Barat? Saya mengatakan Indonesia Timur, tapi kok istilah itu agak tidak tepat bagi saya. Pemikiran saya begini, Hamka misalnya, atau beberapa nama lain yang tadi diutarakan, itu berasal dari ranah Minang. Dan okay, Indonesia punya akar bahasa melalui pasar dan sebagainya. Dan sastrawan-sastrawan tadi atau orang-orang dari ranah Minang tadi menyumbang terhadap pembentukan identitas sesuatu yang bernama Indonesia. Tetapi kan itu tidak hanya dari Indonesia Barat. Indonesia non-Barat juga membentuk identitas bernama Indonesia. Dan bagaimana pengaruh itu terhadap proses penerjemahan? Misalnya tadi bicara tentang Sanskerta, terus tadi raja di Jawa Timur, bagaimana dengan daerah-daerah di luar itu? Itu satu hal. Kedua, sekarang zaman internet, dan baiklah di Indonesia dengan kondisi kepulauannya, kita masih bisa memperdebatkan bahwa internet itu tidak menjangkau ke seluruh, jadi buku masih diperlukan dan karena itu penerjemahan masih diperlukan gitu, kata kutip. Tetapi pada tempat-tempat di mana internet itu tersedia, apakah lembaga penjaga mutu atau apapun namanya itu bisa diperlukan secara resmi? Karena begini, saya pernah mengeklik sebuah forum di internet gitu, dan itu berbicara tentang penerjemahan, dan yang ngomong di situ memang bukan orang yang penerjemah full time ya, tetapi mereka kemudian perdebatannya lumayan panas gitu. Kemudian di sisi lain juga ada website semacam Quora di mana dia menjawab semua pertanyaan gitu, dan ya dia akan menjelaskan, oh saya punya background ini, dan kemudian dia menjelaskan gini. Saya ketika itu dikaitkan kepada penerjemahan, dan ketika penerjemahan itu ada proses di mana, oh saya menggunakan kata ini, susunan bentuk ini dengan kesan seperti ini karena ada argumen ini. Ketika kita bergantung pada pemerintah atau sebuah lembaga, apakah itu dengan zaman yang sekarang yang internet itu pendapat bapak berdua di depan ini bagaimana? Itu saja, terima kasih. Yang ketiga, siapa mau ya? Satu lagi, ya Janet. Baik, terima kasih. Nama saya Janet. Saya dari Indonesia Dramaturgy Festival. Nah, kenapa saya menyebutkan Dramaturgy Festival? Karena mungkin ada satu hal lain yang ingin saya coba tanyakan. Janet, tolong diulang lebih pelan, lebih lambat. Terlalu cepat. Saya Janet. Saya dari Indonesia Dramaturgy Festival. Kenapa saya memunculkan Dramaturgy Festival? Karena yang saya lihat pembicaraan tadi adalah terjemahan tentang tulisan. Dan di Indonesia Dramaturgy Festival atau IDRF, kami melakukan penerjemahan naskah drama asing, yang itu artinya akan berhubungan dengan pengucapan. Ini menarik untuk saya munculkan, karena memang selain ada kasus-kasus klasik, naskah-naskah drama semuanya diterjemahkan biasanya dari Inggris dulu, tidak peduli asalnya dari mana, bahkan di dalam Asia sendiri sekalipun, sampai pada masalah-masalah menyangkut penyaduran. Belum lagi bom penerbitan tahun setelah reformasi, itu hanya buku sosial. Tidak ada tidak begitu banyak mungkin penerjemahan tentang naskah drama. Hanya mungkin ada waktu itu dari UFO di Kalam. Setelah itu selebihnya tidak ada. Nah, di DRF ini kami mencoba selalu menghubungi negara asalnya atau lembaga-lembaga asalnya untuk mendapatkan teks aslinya, sehingga yang dibacakan kemudian akhirnya adalah hasil dari naskah asli. Tetapi yang kita tahu biasanya yang punya dana untuk itu adalah negara-negara besar. Tahun 2010 kita memunculkan Jepang dan dari Filipina. Ada Jepang Foundation, tetapi tidak ada Filipina Foundation. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengambil dari Tagalog, hanya langsung bisa dari bahasa Inggris. Itu masalah kelas lain. Masalah pengucapan juga kita tahu, kalau kita beli DVD, subtitlenya Masya Allah mawarnya kan. Sementara sebetulnya berbeda dengan tulisan, bahasa lisan mungkin tumbuh lebih cepat. Begitu. Ini yang ingin saya tanya, bagaimana respon penerjemah ini pada dinamika bahasa lisan? Misalnya begitu. Ada kasus menarik di penulisan naskah drama dan film. Ini dimunculkan Aslo Sani di Kongres Bahasa tahun 86 kira-kira. Dia menulis sejarah Aku Cinta Kamu, kalimat yang akan kita ucapkan beberapa hari lagi di hari Valentine. Nah, pada tahun 70-an, kita bangsa Indonesia tidak punya tradisi untuk mengatakan Aku Cinta Kamu. Tapi kemudian penulis naskah dan film pada tahun itu beramai-ramai memunculkan itu di naskah drama dan film mereka, sehingga istilah itu kemudian menjadi populer. Jadi mereka semacam merekomendasikan terjemahan Zetim atau I Love You itu ke dalam bahasa Indonesia. Dan akhirnya kita mengucapkannya dengan begitu fasih sekarang. Ya, ya mungkin nggak tahu buat dia. Tapi intinya adalah terjemahan itu juga berada pada dinamika bahasa ucap keseharian. Yang itu saya nggak tahu kenapa tidak dibicarakan di sini. Atau memang juga itu di luar wilayah yang sedang mau kita bicarakan. Pada intinya saya ingin menyampaikan itu dan yang menyangkut punya masalah terjemahan ke aspek pengungkapan dan dinamika bahasa saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang, Risa, dan Jonet. Ada beberapa persoalan tadi. Yang pertama dari Mas Bambang, pertanyaan tentang periodisasi yang di mengenai periodisasi yang dibuat oleh Hungary. Lalu yang pertanyaan pertama dan kedua yang berkaitan, saya kira kembali soal kebijakan, apakah mungkin ada satu lembaga yang mengontrol, apalagi di era internet seperti sekarang. Dan juga tadi disinggung soal tanggung jawab universitas dan juga apa status para penerjemah. Lalu yang ketiga dari Jonet ini menarik, bukan di luar topik pembicaraan kita, justru itu topik pembicaraan kita, cuman kebetulan karena kami berdua dari tadi asik membicarakan yang tertulis gitu, saya kira. Tapi itu satu tawaran yang menarik saya kira untuk kita diskusikan gitu. Henry dulu mungkin. Ya, jadi mengenai yang pertama mengenai soal tiga babak itu, kalau saya tidak salah dengar itu yang dipermasalahkan itu bukan adanya tiga babak, tapi bahwa ketiga babak itu berbeda, betul? Dan ketiga babak itu berbeda dalam hal yang pertama, yang kedua itu boleh dikatakan atau begitulah saya kemukakan mempunyai lima unsur. Jadi yang diterima oleh Indonesia, yang diimpor oleh Indonesia pada waktu itu ialah satu agama, satu bahasa, satu aksara, sejumlah kosakata, satu kosakata, dan sejumlah karya terjemahan. Jadi itu berlaku pada zaman Hindu Buddha, itu berlaku pada zaman Islam. Pada zaman kolonial atau zaman modern, bedanya orang Belanda itu sama sekali tidak ingin supaya agama mereka itu masuk ke sini. Mereka sama sekali tidak ingin supaya bahasa mereka masuk ke sini. Mereka tidak peduli. Mereka pada mulanya kan pemerintah Belanda, pemerintah kolonial Belanda itu sebetulnya warisan dari 200 adanya orang Belanda di sini dalam bentuk kompani komersil, VOC. Dan mereka sebetulnya bukan melanjutkan politik kebijakan VOC, tetapi ya sedikit banyak melanjutkan. Jadi ada usaha kolonisasi yang benar, daerah seluruh keseluruhan Indonesia itu ditaklukkan, dijajah, kemudian ada usaha ekonomi dan seterusnya, tapi usaha di bidang budaya, usaha di bidang agama dan pendidikan itu baru muncul pada akhir abad ke-19, dan oleh karena kemudian itu mereka disepak keluar pada tahun 42, jadi berarti hanya berlangsung selama setengah abad. Dan ya hasilnya agama Kristen itu sangat sedikit, bahasa Belanda sangat sedikit, dan tinggalnya itu tiga unsur, yaitu aksara Latin yang sangat luar biasa penting karena menghapus segala aksara yang lain, kosakata Belanda Inggris, dan karya terjemahan yang juga sangat penting karena melahirkan sastra Indonesia modern. Jadi bedanya ketiga babak di situ. Sedangkan mengenai status perjemahan, saya kira antara itu lah yang jawab. Ada yang lupa soal Indonesia Timur ya. Nah itu soal Indonesia Timur, sorry, itu satu pertanyaan yang sangat menarik. Memang bukan Timur. Tapi yang bukan Barat. Nah soal Indonesia Barat, kenapa kita memberatkan Indonesia Barat? Karena nyatanya dalam kalau kita membicarakan identitas Indonesia, itu tidak ada alasan apapun untuk mementingkan Aceh daripada Ternate. Itu sama-sama penting, Ternate, Tidore, Sulawesi, dan Maluku, dan lain-lain. Itu mempunyai andil yang sangat besar dalam pembentukan identitas Indonesia. Itu sudah jelas. Tapi dalam hal budaya tertulis, jadi sastra, penerjemahan, dan lain-lain, itu ternyata Indonesia Barat itu mempunyai peran yang jauh lebih penting. Tulisan dan bahasa Sanskerta masuk dari barat tentunya, dan boleh dikatakan sampai Sulawesi Selatan, tidak lebih jauh dari itu. Jadi masih ada dampaknya di Sulawesi Selatan, di Gorontalo, di daerah Bugis Makassar, di daerah Bima, tapi tidak lebih jauh dari itu. Dan kemudian kalau kita melihat hasil tulisan yang membentuk tradisi sastra Indonesia, boleh dikatakan sumbangan dari Maluku, dari Irian, dari yang paling timur itu sangat sedikit. Yang sumbangan yang sangat penting, yang sangat pentingnya di bagian bukan barat dan di bagian barat, itu boleh dikatakan terbatas pada daerah Bugis Makassar. Sastra Bugis Makassar itu sangat penting, malah sangat terkenal, dan apalagi sekarang ini dengan munculnya Ila Garigo di pentas internasional. Tulisan Bugis Makassar itu ada warisan tulisan India, ada warisan tulisan Arab, kemudian tulisan Latin. Jadi bagian itu sangat penting perannya dalam pembentukan tradisi tulisan Indonesia atau tradisi sastra Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari segi geografis atau dari segi jumlah, itu ya boleh dikatakan agak sedikit dibandingkan dengan keseluruhan bagian barat. Itu saya kira bukan masalah pendapat atau ideologi atau opini, tapi masalah fakta sejarah. Tetapi selain daripada itu, kita harus melihat juga suatu kenyataan lainnya, ialah masalah pembentukan tradisi sastra di Indonesia itu bukan cuma terletak pada adanya sastra di sini, sastra di situ. Jadi sastra Bugis tidak bisa dibandingkan dengan sastra Aceh. Tetapi adanya juga satu tradisi sastra yang sangat menyeluruh, yang merambat ke seluruh Indonesia sejak zaman ke-14 ke-15, yaitu tradisi sastra Melayu. Dan itu dalam dua aspek. Yang pertama ialah karya-karya Melayu yang ditulis misalnya di Aceh pada abad ke-17. Pada abad ke-17 pun bisa ditemukan di bagian paling timur dari Indonesia. Misalnya karya-karya Nuruddin Aranyri atau Tajus Saratin atau yang macam itu ada di Bima, ada di Sulawesi, ada di Ternate pada waktu itu. Yang kedua ialah bahwa karya-karya yang diterjemahkan, dari kembali ke terjemahan, karya-karya yang diterjemahkan dari bahasa asing, terutama bahasa Arab dan Parsi, mulai abad ke-14, itu diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Melayu, tapi kemudian diterjemahkan ulang ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Bugis Makassar, dan juga termasuk bahasa Jawa, bahasa Aceh, dan lain-lain. Nah, mengenai tempat internet, Lalu saya mulai dulu dengan soal penerjemahan bahasa lisan. Bahasa lisan ya sangat penting tentunya, dan buku ini sama sekali tidak mengindahkan, melalaikan bahasa lisan. Karena kita mempunyai bahasa tulisan dengan sendirinya itu berwujud tulisan. Kita bisa mengakses bahasa tulisan. Ada teks, ada naskah, ada buku. Nah, itu bisa kita teliti. Bahasa lisan itu bagaimana wujudnya, bagaimana bisa diteliti, itu jauh lebih sulit. Itu sesuatu yang sangat penting. Kalau misalnya tadi saya mengatakan bahwa proses penerjemahan merupakan satu fenomena yang sangat penting dalam pembentukan peradaban di Indonesia, ya saya hanya menyentuh soal penerjemahan tertulis, padahal merupakan 1% dari seluruh penerjemahan yang pernah terjadi di Indonesia. Penerjemahan dengan sendirinya itu pertama-tama lisan. Nah itu satu aspek, satu fenomena itu yang sukar sekali dikritik. Saya setuju sekali betul. Dan ini boleh dikatakan yang hampir tidak disentuh dalam buku ini, itu sedikit-sedikit lah. Tapi kalau kita bicarakan drama, ya kita kembali, meskipun drama itu ya tentunya merupakan wujud dari pengucapan lisan, tetapi tetap merupakan naskah tertulis. Dan di situ banyak sekali dibicarakan drama. Penerjemahan drama itu tentunya mempunyai patokan sendiri, ciri sendiri, syarat sendiri, kendala sendiri, tentu. Tapi segala macam terjemahan mempunyai kendala sendiri. Dan menerjemahkan drama tidak lebih sulit dari menerjemahkan puisi ataupun dari menerjemahkan teks agama dan lain-lain. Cuma mempunyai ciri khasnya sendirilah. Tapi tadi juga dibicarakan soal apa namanya, soal DVD, soal subtitle DVD, dan itu berkaitan dengan pertanyaan mengenai internet. Nah, saya punya pengalaman sendiri mengenai DVD dan subtitlenya. Saya gemar menonton DVD, dan kebanyakan seperti semua DVD yang kita beli di sini kebanyakan dari Amerika, jadi berarti berbahasa Inggris. Nah, saya pakai subtitle, seringkali bahasanya itu apa karena kualitas rekaman atau karena yang besar di dalam film itu orang mempunyai logat tertentu, logat Amerika atau Inggris tertentu, saya sukar tangkap, jadi saya perlu subtitle. Dan oleh karena itu, saya selalu, kalau saya beli DVD, saya membaca subtitlenya. Nah, ternyata banyak sekali film itu yang subtitlenya tidak terbaca, tidak punya makna sama sekali. Jadi apa saya tonton dengan cuma mendengarkan bahasa Inggris, apa saya buang. Tapi habis melihat begitu banyak subtitle yang jelek, saya jadi tertarik, karena dalam subtitle yang buruk itu muncul kata seperti soybean cake. Banyak sekali subtitle dari film Amerika, cerita Amerika, kok pakai soybean cake begitu banyak. Saya jadi bertanya, kenapa soybean cake? Jadi saya perhatikan apa yang diucapkan pada waktu muncul soybean cake dalam subtitle, apa yang lagi diucapkan oleh tokoh, oleh aktor. Yang diucapkan ialah to know, I know, you know, knowing, to know. Saya pikir kenapa to know itu bisa jadi soybean cake? Nah, bukan tempe, tapi tahu. Itu artinya dialog bahasa Inggris itu diterjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia. Jadi setiap kali ada orang yang mengatakan I know, ya diterjemahkan aku tahu. Nah, kemudian yang menerjemahkan aku tahu itu kita mengetahui bahwa tahu berarti I know, tapi mengetahui bahwa tahu berarti makanan, berarti soalnya itu lah jadinya. Dan oleh karena itu, dan itu kembali ke internet, oleh karena itu, karena ada banyak contoh yang lain dari terjemahan itu yang tidak masuk akal, tetapi sebenarnya baru diketahui kenapanya kalau kita memperhatikan perbedaan antara kata-kata Inggris dan kata Indonesia yang kemudian menjadi kata Inggris yang lain. Itu disebabkan karena aslinya diterjemahkan, jadi Inggrisnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh seseorang, biasanya seperti penerjemahan tadi oleh seorang mahasiswa yang dibayar dengan sangat murah, dengan akibat yang lain-lain, tapi tidak akan saya bicarakan sekarang. Tetapi kemudian hasil terjemahan itu dimasukkan internet, di masuk Google, penerjemah otomatis, ya hasilnya begitulah. Tahu menjadi sobite. Kira-kira gitulah, ya. Saya nambah yang belum soal status penerjemah ya, tadi dicontohkan terjemahan Inggris dari Jean-Paul Sartre. Saya kira yang kalau di dalam ilmu sosial humaniora, kalau tahun 80-an sampai 90-an, model seperti itu yang paling terkenal tentu saja Saduran Dik Hartoko atas naskah-naskah Belanda gitu ya, yang disadur dan kemudian konteksnya diganti sama sekali dengan konteks Indonesia, diganti dengan nama-nama kampung di Indonesia, nama-nama orang di Indonesia, dia ganti gitu sedemikian rupa sehingga ilmu pengetahuan sosial dan juga filsafat itu menjadi rasanya akrab gitu. Dan dia juga memberi catatan-catatan sesuai dengan konteks Indonesia. Waktu itu Dik Hartoko tentu saja yang paling populer kalau saya ingat. Cuman tradisi semacam itu sekarang tampaknya sudah tidak ada. Sudah tidak ada, dan bahkan kebanyakan penerjemah kemudian kalau yang saya tahu gitu merasa satu jengah gitu, dan dua takut gitu. Apakah saya punya hak? Apakah saya pantas gitu memberikan konteks atau menyadur sedemikian rupa sehingga dia bisa dipahami di dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi ada kesulitan-kesulitan semacam itu yang sekarang ini tidak ada gitu. Itu tambahan komentar soal status, terus tambahan soal internet dan juga DVD dan juga kalau TV kabel ya, yang paling bertanggung jawab kan mungkin yang namanya SDI Media itu, yang kita kenal itu lembaga apa sebenarnya saya juga tidak tahu, apakah itu semacam robot penerjemah gitu karena bisa menerjemahkan bahasa Inggris secara otomatis dengan kata yang luar biasa aneh seperti Google Translate itu kita nggak bisa memahaminya, orang Indonesia bahkan tidak bisa memahaminya, tetapi entah bagaimana saya tahu banyak sekali anak-anak muda kemudian menggunakan Google Translate untuk menginggriskan bahasa Indonesia. Jadi saya juga bisa membayangkan kurang lebih hasilnya seperti apa gitu ya, kekacauan yang dihasilkan. Tetapi yang aneh gitu di dalam dunia internet, misalnya kalau kita melihat media sosial seperti Facebook atau Twitter gitu, menjadi tidak penting ternyata soal tata bahasa gitu ya, soal presisi atau tidak presisi, soal ketepatan, kesahihan itu menjadi tidak penting gitu. Cukup dikenal saja 1-2 kata, oh oke deh gitu. Tetapi itu tentu saja jenis komunikasi yang sangat berbeda. Komunikasi yang saya kira sepertinya dari lisan gitu dipindah dengan langsung gitu dari lisan ke tulisan, kalau kita lihat di Facebook atau di Twitter, lain dengan misalnya ketika kita membicarakan penerjemahan karya sastra, penerjemahan ilmu sosial misalnya, yang karakternya saya kira luar biasa berbeda gitu. Sekarang kalau kita berbicara tentang, saya kira bukan lagi penerjemahan tetapi penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, itu kan terjadi di mana saja. Anak muda itu kalau berbicara kan satu kalimat itu 2 kata bahasa Inggris gitu, 3 kata bahasa Indonesia gitu, dan itu biasa aja, atau 4 kata bahasa Inggris 1 kata bahasa Indonesia. Itu yang terjadi sekarang, tidak lagi diterjemahkan tetapi udah dipakai aja gitu, dipakai aja dengan konteks yang bisa sama sekali lain gitu, yang bisa tata bahasanya nggak karu-karuan gitu, nggak peduli gitu. Nah itu di tingkat lisan seperti itu. Nah kalau saya mengamati misalnya blog ya, blog di internet, anak-anak muda sekarang kan juga mereka menulis dengan bahasa Inggris atau mereka menulis dengan bahasa Indonesia yang dicampur Inggris di mana lebih banyak Inggrisnya daripada bahasa Indonesianya. Nah, saya terus terang juga kesulitan karena masih mengamati ya. Ini bagaimana sebenarnya fenomena seperti internet dengan blog dengan macam-macam itu orang menyerap dan juga menerjemahkan bukan hanya kata-kata tapi seluruh konsepnya. Tapi yang menarik bahwa tadi yang saya bilang sekarang ini upaya menerjemahkan itu tampaknya kalau di internet, di media sosial, media-media yang disebut media sosial itu upaya menerjemahkan itu lebih kurang. Jadi yang lebih sering dilakukan mengambil saja, menyerap kemudian dicampur dengan bahasa Indonesia gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, soal yang ditawarkan Jonet itu menarik. Baru-baru ini saya kira Jonet juga sudah tahu Penerbit Lontar membuat terbitan ya kan antologi itu antologi naskah drama Indonesia ya komplit saya kira itu Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta. Yayasan Lontar. Itu upaya pertama saya kira setelah sekian puluh tahun itu untuk mengumpulkan seluruh naskah drama yang ada di Indonesia. Sebelumnya tentu saja kita membaca dari terjemahan-terjemahan Asrul Sani terutama terbitan Pustaka Jaya soal naskah-naskah drama. Tapi saya mau ceritakan karena Joni tadi menyebut bahasa Tagalog, mungkin bahasa yang lain-lain. Pada sekitar tahun 88 atau 89 ada sebuah proyek yang didanai oleh UNICEF gitu untuk menerjemahkan secara ulang-alik. Jadi misalnya naskah Indonesia diterjemahkan ke Tagalog, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di Malaysia dan seterusnya di negara-negara Asia, Jepang, Indonesia dan seterusnya. Tetapi itu terbatas pada naskah drama anak-anak. Nah, artinya upaya semacam itu pernah dilakukan akhir-akhir ini, belum terlalu lama, sekitar 88-89. Saya tidak punya komentar soal bagaimana dinamika penerjemahan itu di tingkat pengucapan. Saya sekarang belum punya komentar, tapi itu topik yang sangat menantang saya kira. Silakan teman-teman. Satu, dua, satu lagi mungkin? Boleh lagi? Boleh, tapi urutan ketiga ya. Selamat sore, nama saya Nur, dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris UNY. Untuk informasi saja, di UNY ada, terutama di prodi saya, ada konsentrasi penerjemahan. Ya, kayaknya nggak punya yang tahu. Tapi ada beberapa semacam diskriminasi yang kami rasakan selama menjadi mahasiswa penerjemahan. Pertama, kami tidak mendapatkan pengakuan atau semacam sertifikat setelah kami lulus dari universitas kami bahwa kami adalah mahasiswa penerjemahan. Dan sepertinya universitas kami juga belum sadar kalau mereka punya mahasiswa yang bisa menerjemahkan. Dan kalau ada yang bisa diterjemahkan itu tidak masuk ke kami. Jadi tidak ada, sepertinya tidak ada proyek untuk menerjemahkan untuk kami. Terus kemudian saat kami magang, penerbit itu tidak sadar bahwa ada mahasiswa yang mempelajari penerjemahan. Jadi mereka itu sepertinya lebih percaya pada mahasiswa yang menerjemahkan daripada mahasiswa penerjemahan. Dulu kami pernah magang selama beberapa bulan di satu terbit. Kami menerbitkan satu buku dalam waktu sangat singkat sekali. Kami tiap kuliah itu kami nyolong-nyolong nerjemahin gitu, soalnya itu proyeknya banyak banget. Tapi yang kami dapat adalah nama kami tidak disebutkan dalam buku, agak menyedihkan. Dan kemudian kami sama sekali tidak mendapatkan serupiah satu buku. Tapi lebih parahnya lagi adalah penerjemah itu tidak memiliki sistem penilaian penerjemahan. Jadi seberapapun kerasnya kami berusaha menerjemahkan, kami menerjemahkan tanpa Google Translate ya. Itu kami diskusi dengan teman sekelompok kami, tapi hasilnya adalah mereka seperti cuma oke, kamu dapat B, that's it, tanpa explanation apapun. Jadinya ya agak nyesek juga. Kemudian tentang masalah subtitling, untuk sekarang ini, oh ya satu lagi, kami masih mahasiswa penerjemah itu terkenal lama lulusnya. Pertama, terbatasnya dosen di tempat kami itu hanya satu orang yang mastering on translation, dan itu jarang ada, dan mahasiswanya banyak sekali, dan referensi bukunya kurang, dan komplit sekali masalahnya. Kemudian untuk saya sekarang sedang melakukan tesis tentang subtitling, dan referensinya cukup kurang juga. Terus kemudian belum cukup dianggap untuk sebagai bahan kajian penerjemahan. Jadi kebanyakan teman kami mengambil lebih ke buku daripada subtitling. Padahal subtitling itu kayaknya masalahnya kompleks sekali ya, dengan limitation of time sama ini space-nya, itu kan harusnya banyak pertimbangan yang harus dilakukan untuk menghasilkan satu karya yang bagus. Cuman saya melihat dari original CDI aja, subtitlingnya telah teliti-teliti. Kalau kita nonton kan cuma sebenarnya kita tahu bahasa Inggrisnya, jadi cuma subtitling buat pelengkap aja. Tapi kalau ternyata diteliti, itu ternyata cukup parah. Jadi saya kadang berpikir kalau ini kayaknya bukan manusia yang menerjemahkan, soalnya nggak ada rasanya. Jadi kayak mesin yang cuma buat apa ya, agar sesuai tempat dan waktunya aja, nggak sesuai dengan kontennya gitu. Kayaknya kayak gitu aja. Soalnya selesai belum ada hasilnya. Sekian, terima kasih. Mbak Nur, boleh tanya sedikit nggak, karena Anda menyebut soal apa subtitling? Kalau soal sulih suara bagaimana dubbing? Jadi misalnya di film-film dari yang kita telenovela itu kan diubah jadi bahasa Indonesia. Anda sempat mengamati tidak? Sebenarnya di tempat saya kita lebih fokus ke yang tertulis. Jadi tekstual ya. Okay. Pengalihan tersebut. Jadi saya ini cukup belajar sendiri tentang ini film translation. Tapi saya sekarang lebih fokus dulu ke subtitling. Jadi bukan dubbing, belum menguasai. Terima kasih. Yang kedua siapa ya tadi? Oh ya, silakan. Selamat sore, nama saya Dewi, saya dari Sekolah Rumah Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pak Hendy, saya mendapat informasi dari Budi Sandu tentang sejarah penerjemahan, misalnya kurang tertibnya penerjemah mencantumkan sumber naskah aslinya, itu terjadi dari sejak zaman dulu juga zaman Hindia Belanda. Kemudian juga misalnya ada buku-buku saduran oleh Abdul Muiz, itu yang disadur dari karya Melati Van Java menjadi Robert anak Surabati. Kemudian juga saduran dari karya Charles Dickens, disadur menjadi si Jamin dan si Johan. Dan waktu kami belajar di sekolah sampai ya mungkin lulus, kita tidak pernah tahu bahwa itu adalah saduran. Kita taunya itu adalah karya asli pengarang. Yang ingin saya tanyakan masalah teknis saja, sebenarnya sampai seberapa jauh kewajiban penyadur untuk mencantumkan sumber sadurannya? Itu yang pertama, dan perlukah mereka juga mengurus copyright-nya? Kemudian yang lain adalah berapa usia karya sastra, teks sastra sesudah kematian penulisnya menjadi milik publik? Saya pernah mendengar ada yang bilang 50 tahun, ada yang bilang 70 tahun. Saya sangat ingin tahu tentang hal itu. Terima kasih. Yang ketiga, satu. Terima kasih. Saya ingin menambahkan lagi ya, meskipun nggak ada honornya nggak apa-apa ya. Begini, sebenarnya ada fenomena yang menarik, itu ada banyak terjemahan novel. Jadi ada karya yang diterjemahkan tahun 50-an dan diterjemahkan lagi sekarang. Nah, saya kira ini mungkin satu agenda ya, menarik untuk meriset terjemahan yang double-double ini. Nah, misalnya satu contoh, George Orwell itu binatangisme yang diterjemahkan Mahbub Junaidi itu diterjemahkan lagi. Nah, menurut saya Yang menarik ternyata mestinya kan makin ke belakang makin berkualitas. Tapi kenyataannya itu mungkin bagian dari fenomena yang tidak merosot tadi, itu malah makin jelek. Mangguk Junaidi saya kira pengarang yang penerjemah yang paling kreatif. Mungkin kita menemukan kata-kata yang ajaib di sana yang kira-kira ini bahasa Inggrisnya apa ya? Kok ada kata-kata yang coba lihat beberapa terjemahannya. Membandingkan ini saya kira penting ya. Satu contoh misalnya komik Tintin gitu ya. Saya punya keponakan yang lebih senang Tintin terbitan Indra daripada Gramedia. Karena misuh-misuhnya itu lebih jelas di Indra daripada nah di Gramedia ini mungkin rezim etik sekarang enggak ada lagi yang misuh-misuh. Di sana ada asu, bajingan kalau di Indra itu, tapi kalau di Gramedia sudah enggak ada ya. Itu satu contoh. Ini agenda riset ini yang peneliti mungkin ya. Nanti didanain Prancis. Nah, itu ya. Jadi itu saya kira hal yang mungkin menarik. Yang kedua, ini cuma informasi aja buat apa siapa tadi naskah drama. Nah, ini yang menarik juga. Tahun 50-an 60 itu banyak sekali naskah drama dari Mesir diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Juga di ini saya temukan di majalah-majalah Islam Al-Hikmah atau Doma Islam. Nah, jangan dibandingkan dengan majalah Sabihi sekarang, jauh sekali. Jadi mungkin luput dari perhatian ya. Ini saya enggak bicara kualitas, tapi banyak sekali hampir riset terbitan mereka menerjemahkan drama yang terkenal di Timur Tengah, bukan di Arab Saudi. Yang terakhir juga kemudian bahasa ya. Saya kira bahasa-bahasanya banyak sekali bahasa asli dari terjemahan bahasa asli. Salah satunya dua pengarang dari daerah Punjab itu Muhammad Iqbal dan Tagore itu diterjemahkan dari bahasa asli mereka, bahasa Urdu. Asrarulbudi itu diterjemahkan pertama kali dari bahasa Urdu oleh seorang bernama Bahrun Rangkuti yang sebenarnya seorang penganut Ahmadiyah itu setelah dia belajar di sana. Tapi itu dulu. Nah, ini satu contoh. Sekarang mungkin enggak ada lagi penerjemah bahasa Urdu. Saya kuliah bahasa Urdu enggak lulus itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salim, tambahan tadi yang Tintin versi Gramedia itu Tintin yang Pancasilais. Ada beberapa soal. Tadi Mbak Nur, terima kasih informasinya tentang program penerjemahan di Universitas Anda, di Universitas Negeri Yogyakarta, dan beberapa persoalannya. Lalu Dewi secara khusus bertanya soal mungkin copyright dan juga hak penerjemah sebatas apa. Salim saya kira lebih banyak menambahkan informasi ya. Jadi nggak tahu apakah perlu dikomentari atau tidak, tapi terima kasih untuk tambahan informasinya. Henry mungkin bisa mengenai saturan ya. Ya, jadi mengenai saturan, kembali ke soal saturan itu. Ya, ternyata saturan itu mempunyai peran penting atau mempunyai tempat penting dalam sastra Indonesia. Dalam arti sejak abad akhir abad ke-19 dengan munculnya sastra Melayu yang dihasilkan oleh Tionghoa, oleh orang peranakan Tionghoa, sampai Balai Pustaka, sampai awal abad ke-20, dan boleh dikatakan sampai pendudukan Jepang. Jadi selama sekitar 60-70 tahun, saturan itu mempunyai tempat yang sangat penting, kemudian berkurang sama sekali. Nah, pada waktu itu, keadaan sastra dan keadaan faham terhadap sastra itu sangat lain daripada sekarang ini. Dalam arti, pada saat itu, dan itu juga berlaku untuk sastra lebih lama, jauh lama, dan seterusnya, tidak ada konsep pengarang dan karya. Jadi satu karya itu bukan hasil kreasi seseorang dan milik seseorang, yang mempunyai hak, yang mempunyai copyright, yang mempunyai apapun, namanya pun tidak disebut biasanya. Kalau segala hikayat Melayu itu biasanya tidak ada nama pengarang, dan boleh disalin, boleh ditambah, boleh dikurangi, boleh diubah, disalur, dan seterusnya. Itu tidak ada yang akan mengeluh, karena tidak ada yang menganggap bahwa itu milik seseorang dan merupakan satu karya yang tidak boleh diubah, yang tidak boleh diterjemahkan atau diapapun. Nah, itu masih berlaku pada awal mulanya sastra Indonesia modern, pertama-tama dengan para pengarang peranakan Tionghoa, dan kedua dengan orang-orang pribumi dan Indo yang menghasilkan sastra yang paling awal, itu karya-karya yang paling awal. Dan Sebagai contoh, ada satu karya, kalau tidak salah ditulis oleh Lee Kim Hock pada akhir abad ke-19 dengan judul Lawa-Lawa Merah. Dan sastra itu sebetulnya tidak begitu banyak dibicarakan dalam perkembangan dalam buku mengenai perkembangan sastra Indonesia, tapi ya, toh diketahui juga. Dan dianggap sebagai terjemahan dari bahasa Tionghoa. Semua orang pikir karena tokoh-tokohnya nama-namanya Tionghoa, tokohnya tampannya Tionghoa, dan segalanya dianggap, oke, ini pasti terjemahan dari bahasa Tionghoa, tapi tidak jelas karya apa, itu karya siapa. Nah, ternyata diteliti oleh seseorang pakar bidang itu, dan dibuktikan bahwa itu merupakan antara dua saluran, bukan terjemahan, tapi saluran dua karya, satu dari Tiongkok, dan satu dari Prancis. Kedua-duanya itu dipadukan betul, jadi plotnya itu ikut satu karya, tetapi tokoh-tokohnya, peristiwanya, adegannya, macam-macam unsur dalam aluran cerita itu diambil dari kedua cerita itu, satu dalam bahasa Tionghoa, satu dalam bahasa Prancis. Dan diterbitkan atas nama seseorang penerang, Lee Kim Hock, di Indonesia, tanpa menyebut sumbernya sama sekali. Nah, tadi disebut itu, saya tidak ingat tahunnya, tapi sekitar tahun 1900 lah. Nah, 50 tahun kemudian, Hanka menghasilkan buku yang disebut tadi, Tenggelamnya Kapal Wonderberg, itu pun tidak menyebut asalnya, tidak menyebut bahwa itu merupakan saturan dari karya Al-Muntaluti. Dan oleh karena itulah dituduh sebagai plagiat oleh negara kemudian. Tetapi pada waktu yang sama, pada periode yang sama, ada juga pengarang seperti Abdul Muiz dan Tuli Sukansati dan lain-lain, banyak yang lain, yang mengeluarkan saturan juga. Jadi satu karya itu disatur dalam arti dipindahkan alam budayanya ke dalam kebudayaan lokal, tetapi dengan menyebut karya aslinya. Jadi mereka mengatakan ini karya Alexandre Dumas, ini karya Muria, dan seterusnya, cuma disagur, bukan diterjemahkan. Jadi kedua-duanya ada. Nah, sejauh mana harus disebutkan, sejauh mana wajib seorang penyadur menyebutkan sumbernya, ya saya kira kita tidak bisa menghakimi pengalaman pada tahun 1900. Mereka punya faham atas sastra yang sama sekali lain. Tapi yang dikatakan sekarang ini ada seorang pengarang atau seorang penerjemah, seorang penulis lah, yang menyatur satu karya asing ke dalam bahasa Indonesia, tapi dengan alam lokal, dengan konteks lokal, ya saya kira memang dia berkewajiban menyebut bahwa ini merupakan saturan. Dan ini satu fenomena yang tidak berlaku lagi di bidang sastra. Saya kira jarang sekali ada saturan dalam bahasa Indonesia sekarang ini, gitu, tadi disebut. Tapi masih berlaku di bidang perfilman. Ada film-film yang dibuat di Amerika sekarang ini yang dalam kreditnya dikatakan, wah ini saturan remake dari, yaitu remake dari film asing ataupun dari film Amerika yang lebih tua. Jadi soal saturan itu masih ada, dan tentunya seharusnya merujuk kepada sumber aslinya. Tetapi saturan itu bukan terjemahan. Oleh karena satu karya bukan diterjemahkan tapi hanya merupakan sumber inspirasi, saya kira tidak terikat copyright, meskipun bisa juga terjadi. Baru kali ini penerbit Serambi menerbitkan satu buku terjemahan oleh Tahar Ben Jeroun, seorang penulis Prancis, tapi asal Maroko, namanya Tahar Ben Jeroun, yang menulis satu novel dalam bahasa Prancis yang merupakan bukan saturan, tapi dilahami oleh karya Pramonian Tatur berjudul Korupsi. Nah, buku Tahar itu baru-baru ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Korupsi juga. Tapi waktu terbit di Prancis pada tahun 80-an, saya lupa persis tahun berapa, pada waktu itu, bukunya Tahar itu mulai dengan kalimat, buku ini saya utangi kepada Pramonian Tatur. Ini dilahami oleh buku Pramonian Tatur. Nah, ini menimbulkan perkara. Penerbit Tahar Prancis, bukan dituntut, tapi didekati oleh penerbit Pram di Prancis, karena karya korupsi pernah diterjemahkan dalam bahasa Prancis, didekati, dan mereka memperdebatkan masalah apakah ini merupakan saturan, apakah plagiat, apakah inspirasi, atau bagaimana, bagaimana diselesaikan, dan diselesaikan dengan, tapi karena Tahar Ben Jeroun itu mempunyai respek yang sangat besar terhadap Pram, dan dia sangat bersuka rela, dan oleh karena itu diputuskan bahwa sebagian murantis Tahar bin Zulum sebagai penolong akan diberikan kepada perang sebagai penolong aslinya. Nah, itu satu kasus agak ekstrim. Tapi dalam, saya kira dalam kasus yang lebih umum tidak akan ada masalah kukiran. Dan pertanyaan terakhir untuk mengenai bilik domain, ya, kapan semua karya akan jatuh ke dalam bilik domain, jadi akan merupakan milik dunia. Itu menurut peraturan internasional itu 70 tahun sesudah meninggalnya penolong. 70. Kita sudah berdiskusi hampir 2 jam. Jadi saya akan kasih kesempatan mungkin 2 orang penanggap terakhir gitu sebelum kita akhiri diskusi kita kali ini. Satu. Oke, satu saja berarti. Nama saya Salvi, saya praktisi penerjemah, tapi khusus ke penerjemahan situs web. Saya hanya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin masih ada di benak teman-teman. Jadi Mas bertanya tentang SDI Media, itu sebuah agensi penerjemahan. Tapi konsentrasi mereka khusus di khusus di film-film TV. Untuk film-film di bioskop itu ada yang namanya subtitle. Tapi ada juga yang mereka ngimpor filmnya, itu mereka cari penerjemah sendiri. Jadi distributor lokal yang nyari penerjemah. Terus yang tadi Mas juga nyinggung tentang penerjemahan di media sosial, upaya menerjemahkan mulai kurang ya. Saya rasain sendiri, saya ngerjemahin situs web dan juga saya review hasilnya seperti apa. Saya rasain sendiri itu penerjemahnya juga menolak kalau kita pakai istilah Indonesia. Dulu pas kita beralih dari download ke unduh, itu saya diprotes sekali. Kenapa kok harus pakai ini? Itu kita bisa email-emailan untuk debat satu kata itu aja bisa sampai sebulanan. Untuk quality control di bidang website localization ini ada yang namanya LISA. Saya agak lupa singkatannya apa, tapi itu LISA. Itu bisa dicari sendiri. Itu standar dari industri. Kita mengukurnya seperti apa, bahkan sampai ke grammar juga sebenarnya bisa diukur. Jadi bukan nggak terlalu subjektif banget. Terus tadi Mbak yang dari UMG, dia bilang tentang sumber tentang karya ilmiah subtitle itu kurang ya. Saya dulu juga sempat kerja di perpustakaan. Jadi saya juga sempat baca jurnal-jurnal tentang penerjemahan. Dan sebenarnya ada jurnal-jurnal, saya baca salah satu dari Inggris, itu terbitnya setahun paling cuma 2 kali. Mungkin kalau mbaknya ke perpustakaan bagian referensi bisa ditanyakan, atau habis ini mbak bisa minta alamat email saya bisa kasih jurnalnya. Oke, yang terakhir tentang sertifikasi dan pendidikan. Soal sertifikasi ini sebenarnya ada beberapa. Satu itu misalnya KUBI, ini sebenarnya untuk orang asing, ini kayak TOEFL-nya orang asing. Jadi ini UKBI, ujian kompetensi bahasa Indonesia. Jadi mereka tuh seberapa banyak sih mau sain bahasa.